السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pujilah Allah dan bersyukurlah kepadanya atas nikmat yang dilimpahkannya kepada kita semua. Nikmat-nikmat zahiran wa batinan. Khususnya nikmat taufik dan rusd, bimbingan kepada jalan yang lurus. Nikmat hidayah untuk menempuh jalan generasi terbaik kaum muslimin, yaitu jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Mereka lah generasi terbaik dari umat Islam, suri tauladan dan contoh sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pejuang-pejuang yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melanjutkan estafet dakwah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti jalan mereka adalah orang-orang yang diridhai. Maka bersyukurlah atas nikmat Allah bahwa Anda dibimbing, diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berusaha meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala Pernah ditanya oleh sebagian manusia, akhbirna sifat ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepada kami tentang sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka al-Hasanu, maka Hasan al-Basri menangis. Summa qal, kemudian beliau berkata, zaharat minhum alamatul khairi fi as-sama'i was-samti wal-hadi was-sidqi, tampak dari mereka, muncul dari mereka tanda-tanda kebaikan dalam tindak tanduk, perilaku, perbuatan, dan kebenaran tutur kata mereka. Wa khusunati malabisihim bil iqtisadi, serta sederhananya pakaian mereka, kasarnya pakaian mereka karena kesederhanaan. Wa mamsyahum bit tawadhu'i, dan juga pada jalan mereka yang tawadhu. Wa mantiqihim bil amal, juga tampak kebaikan pada ucapan mereka yang sejalan dengan perbuatan. Wa mat'amihim wa mashrabihim bit thayyibi minar rizqi, tampak kebaikan pada mereka dalam makanan dan minuman mereka yang mereka pilih dari rezeki yang baik. Wa khudu'ihim bit tha'ati li rabbihim ta'ala, dan juga tampak kebaikan mereka pada ketaatan mereka, ketundukan mereka pada Rabb mereka ta'ala. Wastiqadatihim lil haqqi fima ahabbu wa karihu, dan juga kepatuhan mereka kepada kebenaran dalam suka dan susah, dalam suka dan duka, dalam senang dan sulit. Dhami'at hawajiruhum, kerongkongan mereka kering karena berpuasa, banyak berpuasa. Wa nahilat ajsamuhum, badan mereka kurus karena banyak berpuasa. Wastakhaffu bisakhatil makhluqin fi ridhal khaliq, dan mereka menganggap remeh, menganggap rendah kemurkaan makhluk demi ridha sang khaliq. Lam yufritu fi ghadabin, tidak melampaui batas dalam marah. Walam yahifu walam yujawizu hukum Allah fil Quran, mereka tidak pula melangkahi hukum Allah di dalam Al-Quran. Syaghalul alsuna bizzikir, selalu menyibukkan lidah mereka dengan zikir. Bazalu dima'ahum hina istansarahum, mereka korbankan darah mereka ketika Islam memanggil mereka. Wabadalu amwalahum hina istakrabahum, mereka kerahkan harta mereka ketika Islam meminta harta mereka. Walam yamna'hum khaufuhum minal makhluqin, tidak ada yang menghalangi mereka sekalipun rasa takut kepada makhluk, tidak ada. Hasunat akhlakuhum, akhlak mereka itu baik. Wahanat ma'unatuhum, kehidupan mereka itu mudah, ringan. Wa kafahum al-yasir min dunyahum ila akhiratihim, sedikit dari dunia cukup bagi mereka untuk menuju akhirat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, penuturan Al-Hasan Al-Basri ini adalah orang yang langsung berguru kepada sahabat, karena Al-Hasan Al-Basri adalah murid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau ceritakan tanda-tanda atau kebaikan-kebaikan para sahabat Nabi dari berbagai aspek, sehingga secara umum tidak ada lagi celah bagi mereka untuk diikuti, bahkan individual juga mereka. Maka sudah menjadi sesuatu yang ditetapkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana ditakrir oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Usulus Sunnah, dan juga yang semakna dengan itu oleh ulama-ulama lainnya seperti Al-Imam Al-Muzani di dalam kitab Syarhus Sunnah. Imam Ahmad berkata di dalam kitabnya Usulus Sunnah, At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, di antara pilar-pilar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan apa yang di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meneladani mereka, mencontoh mereka. Ini ditakrir juga oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab mereka, sehingga wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mempelajari masalah ini tentang kewajiban mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, bahwa kewajiban mengikuti mereka merupakan akidah, bagian dari agama. Tidak akan selamat jalan seorang mukmin jika tidak mengikuti mereka. Disinilah letak perbedaan yang nyata antara Ahlus Sunnati wal Jamaati dan Ahlul Bid'ah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW, dan berpegang teguh dengan jalan para sahabat. Sementara sebagian firqah golongan-golongan mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran juga, mengaku merujuk kepada sunnah juga, tapi mereka tidak mengikuti sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagian yang lain bahkan terang-terangan mencela para sahabat, merendahkan para sahabat. Dahulu wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, salafus saleh dari kalangan tabi'in, tabi' tabi'in, dan seterusnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami masalah ini, pentingnya masalah ini, tingginya kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in, maka mereka menunaikan hak-hak para sahabat, baik ilmu maupun amalan. Apa ilmu maksudnya menunaikan hak para sahabat secara ilmu? Mempelajari masalah ini, meyakininya. Amalan, mewujudkannya dalam amalan kita. I'tiqadan wa suluka, keyakinan dan perilaku. Karena itulah salafus saleh dahulu dari kalangan tabi'in dan generasi-generasi sesudahnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang lurus, karena mengikuti, menunaikan hak-hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in, baik ilmu, amal, i'tiqad, dan perbuatan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu muncul kelompok-kelompok firqah-firqah yang tidak menghargai, tidak memuliakan, dan tidak menunaikan hak-hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Khawarij yang mengkafirkan dan memerangi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu muncul pula Syiah yang juga sama mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kelompok-kelompok yang lainnya, kaum muslimin dan muslimat, di antara ulama, imam yang mengkaji dan membahas secara mendetail, terperinci, Masalah kewajiban mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Bahkan di dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in, kitab yang luar biasa terdiri dari 4 juz, beliau membuat bab khusus tentang dalil-dalil al-adillah ala wujubi ittiba'is sahabah, dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Bahkan beliau bahas secara panjang lebar. Beliau bawakan 46 dalil di dalam kitab tersebut. Beliau bantah syubhat-syubhat ahlul bid'ah ketika membawakan dalil-dalil itu. Nah, hari ini saya pilihkan bab tersebut untuk kita kaji. Kita pelajari agar kita bisa meneladani pendahulu-pendahulu kita yang sudah menunaikan hak-hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa pula menunaikan hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain sebagaimana salafus saleh dahulunya menunaikan hak mereka. Beliau membahas tersebut di juz 4 dari kitab A'lamul Muwaqqi'in. Setelah beliau membawakan pendapat imam yang 4 tentang perkataan para sahabat, lalu beliau bawakan dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Dan kita akan sebutkan secara ringkas dalil-dalil itu serta penjelasan ringkasnya. Karena tujuan kita pada pertemuan ini, kita paham dalil tersebut, tahu tempatnya di mana, paham dalil itu. Bisa kita petik pelajaran untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Saya tidak tahu apakah kitab ini sudah ada terjemahannya atau tidak. Saya belum tahu. Mudah-mudahan sudah ada sehingga kaum muslimin yang tidak bisa berbahasa Arab bisa pula merujuk, melihat ke sana. Dan saya tambahkan juga nanti keterangan-keterangan untuk memperjelas dari kitab-kitab atau penjelasan-penjelasan ulama-ulama lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dalil yang pertama, wajibnya mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 100. Dan ayat ini dijadikan oleh Imam Malik sebagai hujjah wajibnya mengikuti pendapat para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Artinya, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Jadi, yang diridhoi di sini, para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka, Allah janjikan untuk mereka. Allah siapkan untuk mereka. Allah sediakan untuk mereka sorga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan itu adalah kemenangan yang besar. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Fawajuhud dilalati." Jadi, dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ayat ini dalil wajibnya mengikuti sahabat? Maka kata beliau, aspek dilalahnya yang bisa dijadikan dalil, annallaha ta'ala asna ala man ittaba'ahum, bahwa di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang mengikuti mereka. Allah memuji orang yang mengikuti para sahabat. Bahkan Allah janjikan sorga, bahkan Allah tegaskan itu adalah kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Maka kata Ibnu Qayyim, apabila para sahabat berpendapat, mengatakan satu pendapat, lalu ada orang yang mengikuti mereka, sebelum tahu apakah pendapatnya ini benar atau tidak, sesungguhnya dia sudah mengikuti para sahabat itu. Dan ini bukan taklid. Kalau para sahabat sudah menyimpulkan satu pendapat, datang orang sesudahnya, oh ini pendapat sahabat. Yang jelas, sanad kepada sahabatnya sahih, masalah apa landasan dalil para sahabatnya, dia tidak tahu, maka dia sudah terhitung mengikuti para sahabat, walaupun dia tidak tahu dalilnya para sahabat. Karena sahabat dijamin oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini, walaupun tidak tahu dalilnya para sahabat, dia terpuji. Karena sudah mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapatkan ridho dari Allah azza wa jalla. Ini kalau sahabat itu ijma, sepakat. Maka kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sepakat, setelah itu tidak boleh ada muncul orang lain membuat pendapat baru. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan bahwa Allah innallaha la yujmi'u ummati ala dhalalah. Allah tidak akan menyatukan umatnya di atas kesesatan. Dan umat di sini tentu yang paling terkhusus, yang pertama adalah para sahabat yang terdepan. Karena di zaman mereka pula lah yang memungkinkan secara keseluruhan mereka itu sepakat tanpa ada yang menyelisihi. Kalau ijma' mereka itu adalah al-haq, jika ada orang datang sesudahnya menyelisihi, maka yang menyelisihi itu adalah dhalalah, batil, dan kesesatan. Jika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda pendapat, misalnya ada dua pendapat, muncul orang sesudahnya, tidak boleh dia membuat pendapat ketiga yang keluar dari dua pendapat ini. Perhatikan. Jika sahabat berbeda dalam satu masalah, dua pendapat, tidak boleh muncul sesudah itu orang membuat pendapat ketiga. Karena kebenaran tidak akan keluar dari lingkup mereka. Kalaupun satu salah, maka salah satunya lah kebenaran. Kalau ada orang membuat pendapat ketiga, berarti dia menuduh dua pendapat ini salah semuanya. Itu tidak boleh. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh dia memilih salah satu pendapat sahabat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang mulia ini secara umum menyebutkan memuji orang yang mengikuti para sahabat tanpa membeda-bedakan dalam perkara apa yang diikuti. Maka wajib kita amalkan sesuai dengan keumumannya, mengikuti para sahabat Nabi itu wajib dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah, muamalah, akhlak, semuanya. Seperti yang kita katakan tadi, ilman wa amalan, i'tiqadan wa sulukan. Kita mengikuti para sahabat Nabi itu baik ilmu, amal, i'tiqad, suluk. Semuanya itu wajib, wajib kita ikuti. Jadi kalau ada orang yang membeda-bedakan mengikuti para sahabat Nabi adalah dalam masalah akidah saja, dalam masalah fikih ibadah tidak diikuti, maka orang ini sudah menyelisihi keumuman ayat, ayat Al-Quran tadi. Apa kata Ibnu Qayyim? Wa amma takhsisu ittiba'ihim bi usuluddin duna furu'ihi fala yasih. Adapun mengkhususkan mengikuti sahabat dalam masalah pokok-pokok agama lalu tidak mengikutinya dalam masalah-masalah furu', cabang, maka ini tidak sah, tidak benar. Li'anna ittiba'am. Karena perintah ittiba' itu mengikuti mereka adalah umum. Barang siapa yang hanya mengikuti dalam masalah akidah, maka dia belum dikatakan mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah tidak membeda-bedakan perkara yang harus diikuti. Ini dalil yang pertama. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tidak ada satu generasi yang langsung dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an karena mengikutinya dan orang yang mengikutinya mendapat ridha serta dijamin masuk surga kecuali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua yaitu surat Yasin ayat 21. Nah, surat Yasin, banyak kaum muslimin baca surat Yasin, hafal surat Yasin. Tapi tidak tahu di sana ternyata ada dalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surat Yasin ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Ikutilah oleh kalian, itu perintah. Ikutilah oleh kalian orang-orang yang tidak meminta upah kepada kalian dan mereka itu diberi petunjuk. Barangkali kalau orang membuka tafsir, dia akan balik bertanya, "Ustaz, saya buka tafsir Ibnu Katsir, ayat itu kan tidak ada menyinggung tentang sahabat. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Sahibu Yasin." Jadi ada orang kampung itu yang dia bekerja sebagai najjar, tukang kayu. Melihat masyarakatnya menolak dakwah Yasin ini. Maka orang ini yang tidak dikenal namanya ini lalu akhirnya disebut dengan sahibu, teman Yasin. Dia datang dan berkata kepada kaumnya, "Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepada kalian dan dia itu diberi petunjuk." Tidak ada di situ disinggung, Ustaz, tentang sahabat. Kok bisa Anda katakan bahwa itu dalil tentang wajibnya mengikuti sahabat? Maka jawabannya, biar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang akan menjawab, karena dia yang membawakan ini dalil ini. Apa kata beliau? Hadza qassahu Allah Subhanahu wa ta'ala an sahibi Yasin. Hadza qissatullah. Ini adalah kisah yang dikisahkan oleh Allah tentang Sahib Yasin. Jadi Allah mengisahkan ini maksudnya Allah ridho kepada Sahib Yasin ini. Ridho kepada orang yang tidak meminta upah dan dia diberi petunjuk dalam berdakwah ini. Nah, serta Allah memuji orang ini yang memerintahkan ikuti. Orang yang tidak minta upah ini. Mereka yang harusnya kalian ikuti. Lalu apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa kullu wahidin minas sahabati lam yas'alna ajra. Dan setiap orang sahabat Nabi itu tidak pernah meminta upah dari kita. Ayat ini menunjukkan yang patut diikuti itu adalah orang yang tidak meminta upah dan mereka itu diberi petunjuk. Para sahabat Nabi itu setiap mereka tidak pernah meminta upah. Dan mereka itulah yang tegas-tegas ayat Al-Quran dan hadis-hadis menyebutkan diberi petunjuk. Kalau kita ini siapa yang bisa yakin dia diberi petunjuk? Tidak tahu kita. Kita hanya berharap, mendoakan, mengharapkan agar kita diberi petunjuk. Tetapi para sahabat Nabi SAW itu sudah dipastikan. Mereka itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk adalah surat Ali Imran ayat 103. Jadi dalil para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dijamin bahwa mereka diberi petunjuk, Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha." Dan dulu kalian berada di tepi jurang api neraka, maka Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum, demikianlah Allah jelaskan untuk kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun. Agar kalian, la'allakum, agar kalian tahtadun, mendapat petunjuk. Kaedah menafsirkan Al-Quran, kata-kata la'allakum di dalam Al-Quran yang berasal dari Allah, itu maknanya pasti. Itu kaedah. Kata-kata la'allakum di dalam Al-Quran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala wajib terjadi. Pasti. Ibnu Qayyim berkata, wala'alla minallahi wajibun. Maka wajib mereka itu mendapat petunjuk. Pasti mereka itu, para sahabat, mendapat petunjuk. Nah, jelas. Kalau mereka adalah orang yang tidak pernah meminta upah, kalau mereka sudah pasti diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, maka sejalan dengan surat Yasin ayat 21 tadi, wajiblah mereka itu diikuti. Sesuai dengan karakter dan sifat orang yang harus diikuti di dalam surat Yasin itu. Maka ini menjadi dalil wajibnya mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian coba lihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berperang di jalan kami pasti kami beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau orang sekarang berperang di jalan Allah, kita tidak bisa pastikan. Kita hanya doakan dan berharap mudah-mudahan dia fi sabilillah. Karena isi hati orang, kita tidak tahu. Ada orang yang berperang karena tanahnya, buminya, negerinya. Ada orang yang berperang karena ingin mendapatkan wanita-wanita cantik di sana. Ada orang yang berperang ingin mendapatkan harta rampasan perang. Tapi para sahabat, Al-Quran menyebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Para sahabat semuanya berperang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kisah-kisah tentang itu. Di antaranya seorang Arabi, seorang Arab Badui yang datang beriman dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ikut berperang. Sampai suatu ketika kaum muslimin menang, Allah berikan untuk dia bagian dari rampasan perang. Heran dia, apa ini? Dibawanya harta itu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa ini?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Malun qasamtuhu lak faqtanimhu." Ini adalah harta yang aku berikan untukmu dari rampasan perang, maka manfaatkanlah. Maka orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, bukan untuk ini aku membaiatmu. Bukan untuk ini aku datang berperang bersamamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ala ma tubayyi'uni?" Lantas atas apa engkau berbaiat kepadaku? "Aku berbaiat kepadamu ya Rasulullah, agar leherku ini ditembus oleh anak panah dan aku mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala." Sudah diberi harta, enggak mau dia. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dipastikan di ayat ini bahwa mereka itu diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka berdasarkan ini, mereka wajib diikuti oleh manusia sesudah mereka. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wajibnya mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman. Di surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah jalan orang-orang yang kembali atau bertobat kepadaku. Itu perintah dari Allah. Perintah itu adalah wajib. Allah berfirman, ikutilah jalan orang-orang yang munib. Kembali kepadaku. Setiap para sahabat itu, semua para sahabat itu, munibun ilallah. Mereka semuanya kembali kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Maka berdasarkan ini, yajibu ittiba'u sabilihi, wajib mengikuti jalan mereka. Karena Allah memerintahkan kita mengikuti jalan orang-orang yang bertaubat, merekalah orang-orang yang benar-benar bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil bahwasanya para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang munib, kembali kepada Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Yang menunjukkan bahwa Allah menunjuki mereka dan mereka itu tobat kembali kepada Allah dari jahiliyah mereka. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang kembali kepada mereka. Maksudnya di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Maka berdasarkan dua ayat ini, wajib kita mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Kita manusia sesudahnya juga bertaubat, tapi yang sungguh-sungguh munib ilallah itu yang terdepan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang keempat. Dalil yang keempat adalah surat Yusuf ayat 108. Di dalam surat Yusuf ayat 108 itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia untuk mengumumkan kepada manusia jalannya dan jalan orang-orang yang mengikuti dia. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, aku dan pengikutku. Ayat yang mulia ini memberitakan bahwa pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla ala basirah, di atas ilmu, wajib mengikuti mereka. Jadi kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti berdakwah. Dan barang siapa yang berdakwah di atas ilmu, wajib mengikuti mereka. Para sahabat berdakwah di atas ilmu, bahkan mereka menuntut ilmu langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti dai yang berdakwah dengan ilmu, surat Al-Ahqaf ayat 31. Jadi yang wajib diikuti itu adalah orang yang berdakwah dengan ilmu. Dan para sahabat itu adalah orang yang paling berilmu daripada kita. Mereka setiap ada permasalahan bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke majelisnya. Kalau kita sekarang sudah capek-capek mencari buku, enggak ketemu permasalahan itu. Nah, begitu susah. Ah, sudah ada yang mudah suruh mengikuti sahabat Nabi, tidak juga mau, masih juga menurut saya. Masih juga, ini kan ijtihad saya. Sejak kapan dia bisa berijtihad? Nahwu sharaf saja tidak paham. Adab dan balaghah tidak mengerti. Ilmu-ilmu usul lainnya juga tidak bisa. Lalu mengaku pula berijtihad. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 31, Allah menceritakan jin yang berkata kepada kaumnya. Dari sisi ini, jin lebih hebat daripada orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan para sahabat Nabi. Jin berkata, ya kaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Maka kelompok jin itu berkata, wahai kaumku, penuhi seruan da'i Allah. Da'i yang menyeru kepada Allah itu. Berimanlah kepadanya. Lihat. Ini da'i-da'i jin. Mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Memenuhi seruan da'i Allah. Seruan da'i-da'i yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang Allah kisahkan ini bukan jin di zaman sekarang. Ini jin yang di zaman Rasulullah itu. Di zaman para sahabat itu. Mereka-mereka yang beriman. Lalu memerintahkan kaum mereka untuk mengikuti. Nah, ini menjadi dalil. Wajibnya mengikuti da'i yang berilmu. Dan yang berilmu, da'i yang paling berilmu itu. Adalah para sahabat Nabi SAW. Wa radiyallahu anhum. Ibnu Qayyim berkata, karena barang siapa yang menyeru kepada Allah di atas basirah, maka sungguh dia telah menyeru kepada kebenaran. Aliman bihi, mengetahui kebenaran tersebut. Dan menyeru kepada hukum-hukum Allah adalah menyeru kepada Allah. Karena itu adalah seruan untuk mentaatinya. Dalam perkara yang diperintah dan dilarangnya. Wa idzan, jika demikian. Fasahabatu ridwanullah alaihim qad ittaba'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika dengan demikian para sahabat Nabi telah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang pertama masuk ke dalam ayat di surah ayat 108 surat Yusuf tadi. Orang yang mengikuti Nabi. Sebagaimana wajib mengikuti Nabi, wajib mengikuti orang yang mengikuti di dalam surat Yusuf tadi. Dan mereka adalah yang paling terdepan, para sahabat Nabi, wajib dipenuhi, wajib dipatuhi, diikuti apabila mereka menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang keempat. Dalil yang kelima tentang wajibnya mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Naml ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladziina istofa." Katakanlah segala puji bagi Allah dan semoga keselamatan atas hamba-hambanya yang telah Ia pilih. Siapa hamba-hamba yang dipilih Allah ini? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Mereka yang hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anil sahabah. Kalau mereka adalah hamba-hamba yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa mereka itu wajib diikuti. Karena mereka orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipilih tentu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ijma' para sahabat itu terjaga. Dan pendapat-pendapat mereka itu umumnya tidak keluar dari kesalahan. Kalau ada yang berijtihad berbeda dari sahabat yang lainnya dan dia keliru, maka mereka tidak berdosa. Karena mereka adalah ulama-ulama yang berijtihad. Dan kebenaran itu tidak keluar dari lingkup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan ayat ini, kata Ibnu Qayyim, fayakunu qad saffahum minal akdar wal khata' minal akdar. Berdasarkan ayat ini, berarti Allah sudah memilih mereka. Jadi, memilih mereka, mentasfiyah, menyaring mereka. Allah sudah menyaring mereka dari kesalahan-kesalahan. Dari kekeruhan-kekeruhan. Dan kesalahan itu bagian dari perkara yang disaring oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Maka mereka adalah generasi yang sudah disaring, bersih, bening. Fayakununa musaffin. Maka dengan demikian mereka adalah orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kelima. Yang menunjukkan para sahabat Nabi itu adalah orang-orang pilihan yang memang Allah memilih mereka. Dalil yang keenam. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa para sahabat Nabi itu diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diberi ilmu. Langsung Allah yang bersaksi. Oleh karena itu tidak akan pernah ada orang yang lebih berilmu dari mereka. Jadi kalau ada sahabat yang tidak tahu satu perkara, maka ada sahabat lain yang tahu. Begitu seterusnya, ilmu itu tidak keluar dari mereka. Makna-makna Al-Qur'an, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ada sahabat yang tidak tahu hadis Nabi lalu tiba-tiba muncul belakangan orang mengatakan ada hadisnya. Dari mana sanadnya, jalurnya? Karena jalurnya harus ada sahabat Nabi. Kalau tidak ada sahabat Nabi, terputus. Karena sahabatlah yang meriwayatkan sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, semua ilmu agama itu tidak mungkin luput dari sahabat. Jika ada yang tidak tahu satu dua orang, yang lainnya pasti tahu. Tapi tidak mungkin semuanya tidak tahu. Tiba-tiba muncul di zaman sekarang mengaku lebih berilmu, dia lebih tahu. Oh, ada itu riwayatnya. Sahabat tidak tahu. Ini tidak boleh. Karena agama itu, para sahabat itulah yang meriwayatkannya kepada umat sesudahnya. Jika ada riwayat yang tidak ada sahabat di situ, itu termasuk bagian dari hadis dhaif. Kalau terputus sahabat, itu mursal. Kalau dari sampai ke tabi'in saja. Nah, bagaimana pula kalau terputusnya banyak? Nah, jadi ada sebagian amalan-amalan mereka mengaku itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ternyata itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Maka ini adalah kedustaan. Sebagai contoh yang lucu, bahkan ini sebenarnya kalau orang tahu ini seperti anekdot yang menampakkan kebodohan kita. Jadi waktu saya kecil-kecil dulu saya ikut latihan silat. Karena ayah saya yang mengajarkannya, yang gurunya waktu itu. Silat dari Teluk Kuantan sana, silat Pangean. Orang Teluk pasti tahu, apalagi orang Pangean. Kalau ditanya dari mana datangnya silat Pangean itu, guru-gurunya menceritakan, oh ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sejarahnya silat Pangean itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini menakjubkan sekali. Bolak-balik kita membaca sejarah para sahabat, tidak ada satu pun mereka belajar langkah empat itu. Kan langkah hompe kata mereka kan. Dari mana datangnya ini? Kan ini sama seperti tadi, lucu ini. Mungkin kalau orang-orang di kampung bisa dibodoh-bodohi, tapi kalau sudah belajar, kalau kita berpikir, kok bisa ya para sahabat Nabi, apakah itu juga dulu? Apa mereka belajar juga mengantar beras segantang, kemudian ada kelapa, ada kain kapan segulung, pisau, lah nanti limau nanti dibelah pula, kemenyan sebuku, dan segala macamnya banyak pula. Yang tidak ada di dilakukan oleh para sahabat, lalu ada orang mengatakan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sangat jelas kebohongannya. Ataupun perkara-perkara lain yang semisal itu. Lucu. Kok bisa ada? Sementara para sahabat tidak pernah melakukan dan mereka mengaku dari Nabi. Ada di antara mereka tokoh-tokoh tarikat misalnya, dia paham kalau yang seperti itu nanti orang tahu kebohongannya. Lantas mereka membuat cara gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang langsung mengajarkan kepada gurunya. Nah, ini aneh lagi. Datang dalam mimpi katanya Nabi, mengajarkan. Jadi tidak perlu ada sahabat lagi. Ada lagi yang mengatakan seperti tarikat Tijaniyah itu, di dalam keyakinan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya langsung kepada pendiri tarikat itu dari kuburannya. Nah, ini aneh lagi. Ini tuh diyakini oleh mereka. Nah, bagaimana mungkin sementara agama ini telah disempurnakan? Para sahabat Nabi orang-orang yang sudah dipilih dan ditegaskan mereka orang yang berilmu, kok tidak tahu? Lantas mereka yang langsung diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sudah wafat 1400 tahun yang lampau. Nah, dengan memahami kaidah ini tentang kewajiban mengikuti para sahabat ini, tahu kita itu bohong, tidak benar. Nah. Baik, Allah berfirman di dalil yang keenam ini di surat Saba ayat keenam. Dan juga surat Muhammad ayat 16. Jadi dalil yang menunjukkan Allah bersaksi bahwa para sahabat itu berilmu atau orang yang diberi ilmu. Surat Saba ayat 6, Muhammad ayat 16, Al-Mujadalah ayat 11. Itu dalil-dalilnya. Di surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaral ladzina utul ilma وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ. Dan orang-orang yang diberi ilmu, mereka memandang apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah hak. Mereka adalah para sahabat. Nah, mereka yang dimaksud sini mengakui bahwa apa yang datang kepada Rasulullah SAW dari Rabbnya adalah hak. Allah tegaskan langsung mereka adalah orang-orang yang diberi ilmu. Di surat Muhammad ayat 16, hatta idza kharaju min indik qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa, hatta sehingga apabila mereka keluar dari sisimu hai Muhammad, mereka berkata kepada orang yang diberi ilmu, apa yang dikatakan Muhammad tadi. Nah, orang yang diberi ilmu di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Kalau Allah sudah mengakui keilmuan mereka, tidak perlu lagi titel-titel, tidak perlu lagi ijazah-ijazah. Sudah Allah langsung yang mentazkiyah, merekomendasi. Maka profesor pun berulang-ulang dia dapat gelar profesor. Hari ini tidak akan bisa menandingi ilmu para sahabat yang Allah langsung menyaksikan bahwa mereka itu adalah orang yang berilmu. Sementara ilmu itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Apa kata Ibnu Qayyim? Wa idza kanu utu hadzal ilm kana ittiba'uhum wajiba. Kalau mereka para sahabat itu berdasarkan ayat-ayat ini, maka mengikuti mereka adalah wajib, karena kita diwajibkan mengikuti orang yang berilmu. Dalil yang ketujuh. Dalil yang ketujuh surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang mulia ini Allah bersaksi bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia yang sengaja dikeluarkan untuk manusia, untuk berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Para sahabat mengajak kepada semua kebaikan dan mencegah dari semua kemungkaran. Maka ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang wajib diikuti. Ustaz, apakah ayat itu tidak umum untuk seluruh kaum muslimin? Ayat ini memang berlaku untuk kaum muslimin, tetapi ada syaratnya. Syaratnya mereka harus sesuai dengan kondisi umat ketika itu yang turun ayat ini. Ayat ini turun tentang para sahabat Nabi, umat ketika itu. Kuntum khairu ummah. Karena mereka lah yang betul-betul mengajak kepada seluruh kebaikan dan mencegah dari semua kemungkaran. Kalau di zaman sekarang banyak mengajak kepada sebagian kebaikan, mencegah dari sebagian kemungkaran. Sementara para sahabat mengajak kepada semua kebaikan dan mencegah dari semua kemungkaran. Maka dengan demikian nyatalah kewajiban mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedelapan. Dalil yang kedelapan. Ayat 119 dari surat At-Taubah. Ayat 119 dari surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang beriman untuk agar bersama-sama bergabung bersama orang-orang yang shadiq, yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman. Ini umum seruannya sampai akhir zaman. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq, yang benar. Qala ghairu wahidin minas salaf hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama salaf yang mengatakan makna ayat ini yang dimaksud as-shadiqin di sini adalah hum, mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala raiba annahum a'immatus-shadiqin. Maka tidak diragukan lagi mereka lah pemimpin para orang-orang yang shadiq. Jika ada orang sesudah para sahabat yang shadiq, sesungguhnya mereka mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sifat para sahabat. Allah memerintahkan agar kita jadi bersama orang-orang yang benar. Dan tidak ada lagi yang bisa terjamin kebenarannya kecuali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita membaca biografi salafus saleh, maka kita akan dapatkan para sahabat Nabi itu orang-orang yang benar. Mulai dari perkataan, hati mereka, sampai kepada perbuatan mereka. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq yang digelari As-Siddiq. Orang yang benar. Sampai semuanya. Mereka adalah orang-orang yang shodiqin. Dan tahukah anda ayat ini Allah sebutkan setelah peristiwa apa? Ayat ini Allah sebutkan setelah peristiwa diterimanya taubat tiga orang sahabat yang tidak ikut serta perang. Perang apa itu? Yang Tabuk. Perang Tabuk. Ada tiga orang sahabat mulia. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Mereka ini tiga orang yang tidak ikut perang. Dan mereka berdosa. Karena waktu itu wajib. Mereka salah. Mengaku berdosa. Mengaku salah. Ketika Rasulullah SAW telah pergi. Ka'ab bin Malik ini dilihatnya. Yang tinggal di Madinah waktu yang tidak ikut itu. Anak-anak perempuan yang memang tidak wajib bagi mereka untuk berjihad. Kemudian orang-orang yang ada uzur. Mulai dari yang sakit. Yang lemah, yang tidak punya kemampuan untuk pergi perang karena tidak ada perlengkapan dan segala macamnya. Bahkan mereka itu menangis. Kemudian yang lainnya adalah orang-orang munafikin. Yang sehat-sehat kuat, laki-laki tidak ikut perang, orang-orang munafikin. Alasannya mereka khawatir keluarga mereka saja. Nah, ketika dia melihat itu sedih dia. Ternyata tidak ada ya. Seperti dia, banyak anak-anak kecil, orang-orang lemah, wanita, dan orang-orang munafikin. Sedih dia. Dia merasa bersalah. Dia merasa berdosa. Sampai akhirnya pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, bergegaslah orang-orang munafikin datang ke masjid menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka datang lalu membuat alasan, ya Rasulullah, kami tidak bisa ikut perang karena begini, diterima oleh Rasulullah. Yang lainnya berbuat alasan, semuanya bohong. Dibuat-buat saja alasannya. Kami begini-begini, diterima oleh Rasulullah. Semuanya datang, orang-orang munafik itu. Datang, membuat alasan. Diterima oleh Rasulullah zahirnya. Sahabat ini, sempat ada niat dia untuk berbohong juga. Seperti orang munafik ini. Datang dia. Tetapi terpikir oleh dia. Kalaupun dia bohong, pasti akan turun nanti wahyu. Tidak ada gunanya. Maka dia datang menghadap, berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berikan kepada saya kemampuan untuk bersilap lidah, berretorika. Kalau saya membuat alasan-alasan yang bohong, saya pasti bisa dan engkau pasti menerimanya. Tapi saya tahu wahyu akan turun untuk mengungkapnya. Maka dia berterus terang mengatakan bahwa dia tidak punya uzur, tidak punya alasan apa-apa. Dia akui dia lalai, dia lengah, dia bersalah. Maka Rasulullah berkata ketika itu, amma hadza faqad shadaq. Adapun dia ini, dia benar. Faqad shadaq, lihat. Shadiqin, shadaq. Amma hadza, dia benar. Sahabat tak akan berani berbohong dia. Dia benar. Lalu untuk menjaga kejujuran kebenaran itu, berani dia menanggung konsekuensinya. Biarlah Rasulullah murka sekarang. Daripada kelak di akhirat. Maka Rasulullah katakan pergi. Kemudian selama 40 hari, 40 malam, tidak boleh ada orang berkomunikasi, berinteraksi dengan dia. Dikucilkan. Keluarganya pun tidak mau. Di pasar pun orang tidak mau berbicara kepada dia. Berbelanja tidak ada yang meladeni. Diuji dia karena kesalahan dia. Tapi dia tetap tegar. Tetap benar. Tidak mau dia menyerah untuk menjaga kebenarannya. Lalu akhirnya buah dari kebenarannya itu turun firman Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya sebelum ayat ini. Sebelum ayat surah Taubah ayat 119 tadi. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taballahu 'alaihim liyatubu. Dan juga Allah menerima taubat 3 orang yang tidak ikut serta dalam berjihad, berperang. Sehingga ketika mereka merasakan bumi yang luas terasa sempit, jiwa mereka terasa sesak. Dan mereka yakin tidak ada lagi tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Ketika itu Allah terima taubat mereka. Setelah itu baru ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini contoh sahabat yang benar. Dan semua sahabat yang lainnya juga seperti itu. Makanya Allah perintahkan kita bersama mereka. Nah, ini menunjukkan perintah ini wajibnya kita mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merekalah orang-orang yang shadiq lisan, hati dan perbuatan mereka. Dalil yang ke-9. Dalil yang ke-9 tentang wajibnya mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu di surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Artinya, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah agar kalian menjadi saksi atas manusia di yaumil kiamah. Dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Wajhul istidlal. Jadi, dari mana kita menyimpulkan istidlal pendalilannya bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memberitakan dia menjadikan umat ini umat pilihan, umat yang adil, umat yang tengah, yang menjadi saksi atas umat-umat manusia yang lainnya. Dan para sahabat mereka adalah sebaik-baik umat. Perkataan, perbuatan, perilaku mereka adalah yang paling lurus, yang paling adil. Begitu juga tujuan, maksud dan niat mereka. Oleh karena itu, mereka lah yang paling berhak untuk menjadi saksi-saksi atas umat-umat lain kelak di hari kiamat bagi para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesaksian mereka diterima, bukan di pengadilan dunia. Di pengadilan dunia kesaksian diterima banyak kesaksian palsu. Kalau kesaksian itu benar kadang tidak diterima. Kesaksian banyak sandiwara. Kesaksian para sahabat itu kelak adalah di hari kiamat di hadapan Allah. Ketika Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, mereka menyatakan bahwa mereka telah menyampaikan dakwah. Kemudian siapa saksi mereka? Inilah umat yang tengah ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa para nabi dan rasul itu telah menyampaikan dakwah mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka kesaksiannya diterima. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang wajib untuk diikuti. Dalil yang ke-10. Surat Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqo jihadihi huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Millat abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl. Wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu shuhada'a 'alan-nas. Artinya, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya. Dialah Allah yang telah memilih kalian. Allah tidak jadikan atas kalian kesusahan dalam agama kalian, yaitu millah ayah kalian Ibrahim. Dialah Allah yang telah menamakan kalian sebagai muslim sejak dahulu. Dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian dan kalian menjadi saksi atas manusia. Di ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Allah ijtabahum. Di sini disebutkan huwa ijtabakum. Dialah Allah yang telah ijtaba. Ijtaba itu artinya memilih. Dari sekian banyak manusia, maka mereka yang dipilih. Saya teringat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah di Mekah, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan satu dari dua orang ini." Lalu beliau sebut salah satunya Umar dan satunya lagi Abu Jahal. Allah memilih Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dipilih oleh Allah, memang dipilih. Jadi Rasulullah meminta kepada Allah, silakan pilih, ya Allah pilih, kuatkan agama ini dengan salah satu dari dua orang ini. Allah pilih Umar. Huwa ijtabakum. Dialah Allah yang memilih kalian. Jadi Allah melihat manusia yang banyak itu. Dan Allah lihat hati-hati para sahabat ini adalah yang paling bersih. Maka mereka Allah pilih untuk mendampingi nabinya yang mulia. Apa kata Ibnu Qayyim? Fahum al-mujtabun. Mereka para sahabat adalah orang-orang pilihan. Alladzi istabahumullah ilaihi. Yang dipilih oleh Allah kepadanya. Wa ja'alahum ahlahu wa safwatahu min khalqih. Allah jadikan para sahabat itu adalah ahlinya, khasahnya, orang-orang khususnya, pilihan-pilihannya dari makhluknya, ba'dan nabiyyin wal mursalin, setelah para nabi dan rasul. Walihada amarahum ta'ala an yujahidu fihi haqqa jihadih. Oleh karena mereka orang pilihan, Allah perintahkan mereka berjihad dengan jihad yang sesungguhnya. Fayabzulu lahu anfusahum. Maka mereka langsung memenuhi seruan Allah itu. Mereka korbankan jiwa mereka. Wa yufriduhu bil mahabbati wal ubudiyah. Dan juga mereka memurnikan cinta dan ubudiyah penghambaan diri mereka kepada Allah. Wa yakhtaruhu wahdahu ilahan wa yakhtaruhu wahdah. Dan mereka memilih Allah satu-satunya ilahan ma'budan mahbuban ala kulli ma siwa. Maka mereka pilih Allah satu-satunya sebagai ilah mereka, ma'bud mereka, yang mereka cintai. Mereka pilih dari atas yang lain-lainnya, sebagaimana Allah juga memilih mereka dari selain manusia. Nah, ini menunjukkan bagaimana kondisi para sahabat dulu itu. Oleh karena itu, kalau kita membaca kehidupan para sahabat itu, kadang-kadang seperti kita hidup di dunia dongeng. Karena kita melihat kondisi kita, real kita. Kita melihat kondisi masyarakat kita, lalu kita gambar, kita terbayang, kita baca mereka seolah kapan dan di mana hidupnya mereka ini. Mereka bukan malaikat. Mereka merasakan sakit seperti kita. Mereka manusia yang juga punya nafsu, hasrat. Tetapi Allah telah memilih mereka. Dan pilihan mereka untuk menjadikan Allah sebagai ma'bud. Satu-satunya yang mereka sembah, mereka ibadati, mereka cintai. Membuat mereka bisa mengalahkan nafsu dan hasrat mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka surat Al-Hajj ayat 78 ini salah satu dalil wajibnya mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sudah 10. Bayangkan. Kalau ada juga lagi orang yang membantah lalu menganggap tidak wajib kita mengikuti para sahabat karena zamannya sudah berlalu, maka itu hanyalah orang-orang yang keras kepala saja. Tinggal lagi kita doakan saja mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Yang ke-11, dalil yang ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 101. Jadi kalau kita lihat di sini dalam sekali ilmu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sehingga dia bisa mengumpulkan dalil-dalil itu, ini menunjukkan dia hafal Al-Quran ini. Makanya penting kita menghafal Al-Quran itu. Mudah dia mendatangkan dalil-dalil itu. Sebanyak itu 46 dalil, bisa dia lihat. Sebagian dalil itu kan tidak secara tegas di ayatnya, tetapi dilihat dari tafsir-tafsirnya. Ini bisa kita melihat luasnya ilmu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Di dalam surah Ali Imran, dalil yang ke-11. Di dalam surah Ali Imran ayat 101. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah memberitakan tentang orang-orang yang berpegang teguh dengannya bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang lurus. Maka kita katakan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang yang berpegang teguh kepada tali Allah. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk kepada jalan yang lurus karena berpegang teguh dengan Allah. Maka wajib mengikuti mereka. Karena mereka berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka terjaga dari berbagai kesesatan. Ketika ada orang menyelisihi jalan orang yang berpegang teguh dengan tali Allah, maka orang itu akan tersesat. Oleh karena itu, Huzaifah ibn al-Yaman menasihati para qurra. Qurra itu apa? Para penghafal Al-Quran. Karena para penghafal Al-Quran ini, karena sibuk menghafal Al-Quran, mereka kurang ilmunya dalam bidang yang lain. Orang-orang khawarij di zaman itu banyak dari qurra. Mereka banyak qurra-qurra itu, penghafal-penghafal Al-Quran itu yang menyimpang jadi khawarij ketika itu. Jadi menghafal Al-Quran itu tidak cukup sekedar menghafal saja. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat khawarij itu yang akan muncul itu. Yaqra'una Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. La yujawizu hanajiruhum. Tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Jadi tidak cukup sekedar menjadi seorang penghafal Al-Quran, harus paham. Huzaifah menasihati para qurra ini. Ya ma'syaral qurra, wahai para qurra, jamak dari qari. Istaqimu. Istiqomahlah kalian. Uslukut tariqa. Tempuhlah jalan. Maksudnya jalan orang sebelum kalian. Yaitu para sahabat. Fawallahi lain salaktumuhu faqad sabaqtum sabaqan ba'idan bayinan. Demi Allah, jika kalian menempuh jalan para sahabat Nabi itu, sungguh kalian telah melampaui manusia dengan jarak yang jauh. Fa in akhadhtum yaminan wa shimalan, jika kalian malah mengambil jalan ke kanan dan ke kiri selain jalan para sahabat itu, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sa'id ibn al-Musayyib pernah ditanya tentang sesuatu. Sa'id ibn al-Musayyib ditanya, "Ya Imam, apa pendapatmu dalam masalah ini?" Lalu beliau menjawab, "Ikhtalafa fihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ya li ma'ahum." Masalah ini para sahabat berbeda pendapat, maka tidak ada pendapat saya dalam masalah ini selain pendapat mereka. Pilih pendapat mereka. Silakan pilih yang mana yang rasanya lebih kuat, silakan. Tapi kalau pendapat saya tidak ada lagi bersama pendapat mereka. Apa yang kita pahami, Sa'id bin Musayyib, imam di zaman tabi'in di kota Madinah, tahu dia tidak boleh menyelisihi pendapat para sahabat, karena sahabat ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk kepada jalan, jalan yang lurus. Imam Abu Hanifah berkata, "Alaika bil athari wa tariqati salafi wa iyyaka wa kullu muhdatsatin fa innaha bid'atun." Imam Abu Hanifah berkata di dalam kitab Zammul Kalam wa Ahlihi, "Wajib atasmu untuk mengikuti athar." Athar itu khabar atau berita yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut athar. Asar sahabat. Wajib atasmu mengikuti asar. Wa tariqati salaf. Dan jalan salaf. Jadi kalau ada yang mengatakan salaf ini mazhab baru, aliran baru, keliru. Imam Abu Hanifah ini jauh lebih dulu daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Ahmad dan Imam Malik. Beliau berkata, wa tariqati salaf. Dan jalan salaf. Jadi kata-kata salaf ini bukan perkara yang baru, dari dulu sudah ada. Cuma karena orang tidak belajar, tidak membaca, tidak mendengar, akhirnya asing nih, apa pula ini salaf ini. Sampai akhirnya lebih parah lagi, bisa-bisa dia memperolok-olok sahabat. Ada pula yang memperolok-olok, oh salaf itu salah pilih. Ada saya dengar seperti itu. Ini berbahaya. Karena salaf ini adalah nama yang mulia, penisbatan yang mulia. Bukan memperolok-olok kita yang mengaku mengikuti mereka, tidak. Tapi para sahabat Nabi itu. Mereka itulah yang dimaksud dengan salaf. Jangan kita memperolok-olok mereka. Memperolok-olok salaf dalam tanda kurung sahabat, sama juga memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah dialog yang menarik antara seseorang dengan Imam Malik. Yaitu Haytham bin Jamil berkata kepada Imam Malik bin Anas, imamnya Ahlul Madinah, guru Imam Asy-Syafi'i. "Ya Aba Abdillah, inna indana qauman wada'u kutuban." "Hai Abu Abdillah," kunianya Abu Abdillah, "ada orang di dekat kami mengarang kitab-kitab." "Yaqulu ahaduhum hadatsana fulan an Umar ibn al-Khattab bi kadza wa kadza wa fulan an Ibrahim bi kadza wa ya'khudh bi qawli Ibrahim." Mereka membuat kitab, di dalam kitabnya itu tertulis riwayat telah menyampaikan kepada kami fulan dari fulan dari Ibrahim, begini begini. Kemudian ada pula riwayat sampai kepada Ibrahim. Ibrahim ini bukan sahabat, sesudah para sahabat. Lalu dia memilih pendapat Ibrahim itu, meninggalkan pendapat Umar. Imam Malik berkata, "Wa sahha indahum qaulu Umar?" Apakah sanad riwayat kepada Umar itu sahih menurut mereka? Lalu Haitham bin Jamil menjawab lagi, riwayat Umar itu sama kesahihannya di sisi mereka dengan riwayat sampai kepada Ibrahim itu. Tapi mereka meninggalkan. Apa kata Imam Malik? Di dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in juga, Imam Malik berkata, ha'ula yustatabun. Orang itu wajib diperintahkan bertaubat. Bayangkan. Karena meninggalkan pendapat sahabat, dia pilih pendapat orang lain. Padahal kata, sudah sahih menurut mereka pendapat Umar. Mereka itu harus disuruh bertaubat. Nah, itu tadi dalil yang ke-11. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ali Imran bahwa para sahabat itu adalah orang yang berpegang teguh dengan Allah. Dan karena itu mereka ditunjuki kepada jalan yang lurus. Dalil yang ke-12. Surat As-Sajdah ayat 24. Surat As-Sajdah ayat 24. Allah berfirman, bercerita tentang sahabat-sahabat Musa. Waja'alna minhum ummatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini ayat menceritakan tentang sahabat-sahabat Musa, dan kami jadikan dari mereka itu umat yang berpetunjuk dengan perintah kami tatkala mereka bersabar dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Allah memberitakan di ayat yang mulia ini, di ayat 24 surah Sajdah, bahwa imam-imam, pemimpin-pemimpin yang diikuti sesudah mereka itu adalah orang-orang yang sabar dan yakin, dan dengan kesabaran dan keyakinan itulah bisa diraih derajat imamah, derajat kepemimpinan dalam ilmu agama. Dan para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang paling sabar dan mereka adalah orang-orang yang paling yakin. Maka dengan demikian, maka mereka termasuk adalah orang yang paling termasuk di dalam ayat ini yang memberi petunjuk dengan perintah Allah Azza wa Jalla, menunjuki dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena mereka sabar dan yakin. Jangan tanyakan lagi kesabaran para sahabat Nabi. Berbagai macam ujian, mulai dari ujian terhadap keluarga, diri mereka, harta, semuanya sudah mereka rasakan dan mereka sabar untuk itu. Untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika salah seorang sahabat yang tertangkap oleh orang-orang Quraisy, lalu sahabat ini sudah berada di tiang salib, dikelilingi oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrik yang akan menghukum dia. Lalu dikatakan kepada dia, diberikan kepada dia tawaran, maukah kamu kami lepaskan lalu digantikan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata dia? Jangankan digantikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertusuk duri saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertusuk duri saja dia tidak mau digantikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasulullah menggantikan dia di tiang salib. Sampai seperti itu mereka, kesabaran mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik mereka langsung untuk sabar dan yakin. Bagaimana Rasulullah mendidik mereka supaya sabar dan yakin? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di Mekah. Sahabat-sahabat yang lemah disiksa. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Lewatlah dia melewati Yasir dan keluarganya yang sedang disiksa. Ada Yasir, anaknya Ammar, istrinya Sumayyah, disiksa, dicambuk, dipukul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, sabran Ya ala Yasir, inna maw'idakumul jannah. Sabar, hai keluarga Yasir. Sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Beliau didik kesabaran dan yakin terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan itu hanya satu dari banyak contoh yang menunjukkan kesabaran dan keyakinan mereka di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka mereka itu sudah dijadikan oleh Allah sebagai ummah atau pemimpin-pemimpin dalam agama karena kesadaran, kesabaran dan keyakinan mereka. Maka berdasarkan ayat ini, mereka berhak atau wajib untuk diikuti. Dalil ke-13. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat 74. Di surah Al-Furqan ayat 74 Allah berfirman, "Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Allah memberitakan orang-orang yang berdoa, "Wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Pemimpin di sini maknanya, kata Ibnu Qayyim, qudwah, suri tauladan. Mereka adalah suri tauladan yang sesungguhnya. Ayat ini bukan menceritakan kita, karena ayat ini bukan turun di zaman kita. Ayat ini turun di zaman para sahabat. Ayat ini menceritakan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Menceritakan sifat-sifat mereka. Bagaimana mereka malam hari, bagaimana mereka di siang hari, bagaimana mereka berinfak. Sampai di akhir surat itu Allah sebutkan mereka juga berdoa agar mereka diberi dari istri dan keturunan mereka penyejuk mata mereka, dan agar mereka dijadikan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Maknanya dijadikan suri tauladan. Dan mereka di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau mereka itu suri tauladan, maka merekalah yang wajib diikuti. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah." Ikutilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian berbuat bid'ah. Sesungguhnya sudah cukup bagi kalian apa yang diamalkan oleh generasi awal itu. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah. Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah berkata, "Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "warahimahumullah ajma'in, hum ahlu sunnati wal jama'ah." Mereka lah sesungguhnya ahlu sunnati wal jama'ah. "Faman lam ya'khudz anhum," barang siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, tidak mau mengambil pendapat, keyakinan, amalan para sahabat Nabi, "faqad dhalla wabtada," berarti dia telah tersesat dan berbuat bid'ah. Jadi suri tauladan kita adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu suri tauladan kita yang sesungguhnya. Dahulu juga para sahabat mengatakan, kalau kalian ingin mencontoh mengikuti seseorang, maka ikutilah yang sudah mati. Maksudnya para sahabat Nabi. Karena kalau orang masih hidup tidak aman dari fitnah. Maka lebih aman itu mengikuti mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Al-Mu'tazilah dan Murji'ah serta Rafidah dan lain-lainnya min ahlil bidah, dari ahlul bidah, yufassiruna al-Qur'an bi ra'yihim wa ma'qulihim." Mereka menafsirkan Al-Quran dengan akal dan logika mereka. "Wa ma ta'awwaluhu min al-lugh," serta ta'wil-ta'wil mereka dari bahasa. Oleh karena itu, umumnya kitab-kitab tafsir yang menyimpang, kecenderungan mereka itu adalah tafsir banyak karena tafsirnya secara bahasa saja. Umumnya. Seperti kitab-kitab tafsir, ulama-ulama tafsir Mu'tazilah. Nah, banyak seperti itu. Karena cenderung memperhatikan dan menafsirkan dengan bahasa saja. Walihada tajiduhum la ya'tamiduna ala ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah. Oleh karena itu, kalian akan dapati mereka itu, orang-orang yang menafsirkan dengan akal dan logika mereka itu, tidak bersandar kepada hadis-hadis Nabi. Tidak bersandar kepada para sahabat. Tidak bersandar kepada tabi'in. Tidak bersandar kepada imam-imam kaum muslimin. Fala ya'tamiduna la ala sunnah wa la ala ijma'i salafi wa asarihim. Mereka tidak ada bersandar kepada sunnah, tidak pula kepada ijma' salaf atau asar-asar mereka. Wa innama ya'tamiduna ala al-aqli wal lughah. Mereka hanya bersandar kepada akal dan bahasa saja. Banyak seperti itu. Kadang-kadang ada kajian tafsir. Pegang Quran terjemahan saja. Lalu gurunya menafsirkan dengan akal saja. Tidak ada dibawakan hadis. Tidak ada dibawakan tafsir-tafsir para sahabat. Atau rujukan-rujukan daripada imam-imam kaum muslimin yang terkemuka. Tidak ada. Pandai-pandai dia saja. Sampai dulu pernah saya dapati kelompok pengajian itu. Ah, emas itu halal bagi kaum laki-laki. Kenapa? Di dalam Al-Quran kan tidak ada yang mengharamkan emas. Malah emas itu dijadikan perhiasan dan syahwat manusia. Nah, dibacakannya, zuyina linnasi humus syahwat. Dijadikan perhiasan manusia itu kecintaan kepada syahwat. Minan nisa'i wal banina wal qanatiri muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Dari emas dan perak. Berarti itu memang sudah perhiasan yang diberikan oleh manusia. Gitu dia. Sampai seperti itu. Karena dia tidak bersandar kepada hadis. Kepada penafsiran sahabat. Atau yang lain-lainnya hanya bersandar kepada akal. Logika mereka yang bodoh. Dan bahasa mereka yang dangkal. Watajiduhum la ya'tamiduna ala kutubit tafsir al-ma'thurah. Engkau akan dapatkan mereka tidak bersandar kepada kitab-kitab tafsir ma'thur. Apa ini maksud dengan tafsir ma'thur itu? At-tafsir al-ma'thur itu tafsir yang cara menafsirkannya adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan hadis. Al-Quran dengan penafsiran para sahabat. Kemudian yang paling terakhir nanti baru bahasa. Mereka tidak pakai tafsir seperti itu. Apa contohnya tafsir bil ma'thur? Contohnya tafsir Ibnu Katsir. Itu contoh, banyak lagi. Wal hadithi wa athari salaf. Mereka tidak bersandar kepada hadis dan asal-asal salaf. Wa innama ya'tamiduna ala kutubil adab. Mereka hanya bersandar kepada kitab-kitab sastra. Wa kutubil kalam, kitab-kitab filsafat, ilmu kalam. Allati wada'atha ru'usuhum, yang dikarang-karang oleh tokoh-tokoh mereka. Wa hadhihi tariqatul mulahidah. Dan ini juga cara orang-orang yang menyimpang. Orang-orang ateis, aidan. Innama ya'khuduna ma fi kutubil falsafah. Mereka hanya mengambil dalam kitab-kitab filsafat, kitab-kitab bahasa, kitab-kitab sastra. Beliau menjelaskan ini untuk mencela orang-orang yang tidak mengambil ilmu atau tafsir para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Itu dalil yang ke-13. Nah, 13 ini semuanya dari ayat Al-Quran. Setelah habis dalil 13 ini, Ibnu Qayyim mulai masuk ke dalil-dalil dari sunnah. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 13 dalil itu dari Al-Quran. Setelah itu beliau bawakan hadis, kemudian nanti juga ada asar-asar. Baik kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mulai atau kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhi sahabah. Kita masuki dalil yang ke-14. Dan mulai dari dalil yang ke-14 ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membawakan dalil dari hadis. Jadi 13 dalil pertama itu ayat-ayat Al-Quran. Hafalkan dan tandai ayat itu. Pahami maksud ayat itu dan bagaimana cara berdalil dengannya. Berhujjah dengannya. Yang ke-14 kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih, yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dari berbagai jalan atau dari jalan-jalan yang beragam. Annahu qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni al-qarnu alladhi bu'istu fihim, sebaik-baik kurun, masa, adalah kurun yang aku diutus pada mereka. Tentu ini para sahabat. Pada mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang sesudahnya, kemudian orang-orang sesudahnya. Di dalam lafaz lain yang ada di Sahih Bukhari, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah masa yang aku ada padanya. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang-orang sesudahnya dan orang-orang yang sesudahnya. Maka di hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa mereka para sahabat itu adalah manusia terbaik, generasi terbaik, periode terbaik, masa mereka itu adalah masa yang paling baik. Oh, kata siapa Ustaz, kalau ada orang yang menyanggah itu kan masa jahiliyah, orang-orang Arab itu dahulu itu kelakuannya, perilakunya paling jahat dan segala macamnya. Ada imej sebagian orang tertanam kalau orang Arab itu jahat. Karena itu Nabi Muhammad diutus pada mereka. Karena payah mereka diatur, maka diutus Nabi Muhammad di tengah mereka. Ada sebagian orang berpandangan seperti itu. Ini pandangan yang keliru. Ini pandangan yang keliru, karena sejarah juga menunjukkan bahwa sesungguhnya bangsa Arab itu, walaupun mereka ketika itu hidup di masa jahiliyah, jahiliyah di sini maksudnya kesyirikan, tetapi mereka adalah orang-orang yang merdeka, itu pertama. Mereka tidak pernah dijajah penduduk Mekah itu. Berbeda daerah-daerah lain yang sudah dijajah, ada yang dijajah oleh Persia, ada yang dijajah oleh Romawi, ada yang dijajah oleh Afrika waktu itu yang dikuasai oleh Habasyah. Sementara negeri tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang merdeka. Dan mereka memiliki sifat karakter kepemimpinan, karena seluruh bangsa Arab ketika itu menganggap mereka adalah pemimpin bangsa Arab. Suku mereka adalah suku yang paling mulia, karena Ka'bah ada di sana. Oleh karena itu suku Quraisy itu pilihan. Dan juga mereka betul-betul menjaga kejujuran, tidak berbohong. Dan wanita-wanita Quraisy itu yang mulia-mulia itu, mereka tidak ada yang berzina. Tidak, mereka haram bagi mereka berzina. Dan banyak lagi sifat-sifat mulia yang mereka miliki, yang akhirnya mereka dengan hikmah Allah dan kehendak Allah, Allah pilih. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, para sahabat-sahabat yang beriman itu, mereka adalah orang-orang pilihan dari bangsa Arab. Dan mereka adalah orang-orang yang terbaik secara mutlak. Jadi, kalau seandainya para sahabat Nabi itu, kalau dikatakan, oh sahabat Nabi itu juga salah dalam masalah agama, Ustaz. Kalau seandainya mereka juga keliru, menyimpang. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, seperti tuduhan orang-orang Rafidhah yang menuduh sahabat berkhianat terhadap ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka mendustai hadis ini. Karena hadis ini menjelaskan mereka adalah sebaik-baik manusia. Dan kebaikan mereka itu seperti yang diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Di awal kajian kita tadi saat saya nukilkan. Beliau sebutkan satu persatu sisi-sisi kebaikan para sahabat itu. Maka kalau mereka adalah sebaik-baik manusia, kebaikan itu ada pada mereka. Kalau ada orang generasi sesudahnya ingin baik, ingin mendapat kebaikan, wajib mengikuti generasi terbaik itu. Manusia yang paling baik itu. Nah, ini dia dalilnya. Jadi hadis ini secara tegas memberi rekomendasi bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Orang yang sesudahnya tidak akan pernah lebih baik daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang yang sesudahnya wajib mengikuti mereka. Dalil yang ke-15. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qal Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "Shallaina al-maghriba ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Faqulna law jalasna hatta nusalliya ma'ahu al-isya." Jadi setelah maghrib Rasulullah pulang, lalu mereka berkata kepada sesama mereka, "Bagaimana kalau kita duduk saja di sini menunggu sampai salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Fajalasna." Lalu kami duduk. "Fakharaja alaina." Lalu beliau keluar menemui kami. Jadi sudah pulang dari salat maghrib, keluar lagi. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mazaltum hahuna?" Kalian masih duduk di sini? Qulna, kami menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salaina al-maghriba ma'aka, tsumma qulna najlis hatta nusalli ma'aka al-isya." Seusai salat maghrib tadi bersamamu, kami berkata, "Kami ingin duduk di sini sampai salat isya bersamamu." Qala ahsantum wa asabtum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Ahsantum wa asabtum. Kalian benar, kalian baik. Apa yang kalian lakukan ini adalah baik dan benar. Wa rafa'a ra'sahu ila sama. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menengadahkan wajahnya ke langit. Dan beliau, kata Abu Musa Al-Asy'ari, memang sering melihat ke langit. Kadang-kadang menanti wahyu. Faqal, lalu beliau bersabda. Ini di hadapan para sahabatnya. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An-nujum amanatun lis-sama. Bintang-bintang. Itu kan malam. Ya. Jadi beliau menengok ke langit, lalu beliau bersabda. Bintang-bintang adalah amanah bagi langit. Fahida zahabatin nujum atas sama ma tu'ad. Kalau bintang telah lenyap, maka akan datang apa yang dijanjikan untuk langit. Maksudnya kalau sudah berjatuhan bintang, itu kiamat. Maka keburukan yang akan datang. Wa ana amanatun li ashabi. Dan aku adalah amanah bagi sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, apabila aku telah pergi akan datang kepada sahabatku apa yang telah dijanjikan. Wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabatku adalah amanah bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi, apabila sahabatku telah pergi, ata ummati ma yu'adun, akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Di hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan para sahabat itu ta'obahnya bintang. Jadi sesungguhnya para sahabat itulah yang berhak disebut bintang. Bukan bintang-bintang film, bintang-bintang olahraga. Tetapi mereka lah bintang yang sesungguhnya. Orang keliru sekarang, di zaman sekarang menamakan bintang itu. Orang-orang fasik disebut bintang. Orang-orang yang tidak benar disebut bintang. Padahal Allah jadikan bintang itu sebagai penunjuk arah. Penanda. Perhiasan langit. Amanah bagi langit. Tidak pantas orang-orang fasik, pelaku maksiat, orang-orang yang menyebar kerusakan dijadikan sebagai bintang. Karena bintang itu menunjuki sebagai tanda bagi manusia. Nah, apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala? Di hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan penisbatan kepada sahabatnya nisbah. Jadi perbandingan sahabatnya kepada orang-orang yang sesudahnya itu, kepada umat-umat sesudahnya adalah seperti bintang di langit. Posisi sahabatnya itu terhadap umat-umat itu seperti bintang di langit. Nah, ini permisalan perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengisyaratkan kepada kita wajibnya kita berpetunjuk, mengikuti, meneladani mereka sebagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kita menjadikan orang-orang dahulu kan bintang itu dijadikan penunjuk arah. Mana utara, mana selatan. Kalau malam hari itu dengan bintang, dia bisa melihat bagaimana kondisi, keadaan dan segala macam. Nah, ketika Rasulullah memisalkan ini menunjukkan bahwa umat wajib menjadikan para sahabat Nabi ini seumpama seperti bintang untuk menjadi panutan dan panduan dalam hidup. Ini dalil yang ke-15. Dalil yang ke-16. Yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Ibnu Battah dari hadis Al-Hasan dari Anas. Annahu qal, Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mithla ashabi fi ummati kamathalil milhi fi at-ta'am, la yasluhu at-ta'amu illa bil milh." Perumpamaan sahabat-sahabatku bagi umatku seperti garam bagi makanan. Tidak akan enak makanan tanpa garam. Hambar. Kehidupan umat ini juga akan hambar. Tidak akan berarti jika mereka tidak meneladani dan mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba makanan kalau tidak ada garam, dicicipi sebentar ditinggal orang, hambar, tidak mau orang. Tidak dipandang lagi makanan itu. Umat ini kalau tidak meneladani sahabat, tidak mengikuti mereka, tidak akan dipandang lagi oleh orang lain. Tidak dianggap lagi. Tidak dipandang indah lagi. Buruk, tidak dihargai. Diketepikan, dipinggirkan. Maka jika memang demikian, wajib kita mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri berkata, "Fakaifa biqaumin dhahaba milhuhum?" Bagaimana kalau seandainya orang-orang memasak tapi tidak memiliki garam? Begitulah. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Yuwaddihuhu," ini akan lebih jelas lagi, "annal milha kama anna bihi salahat ta'am," sebagaimana dengan garam itu makanan menjadi baik, "fasawabu bihi salahul anam," maka para sahabat juga menjadi kebaikan bagi umat. "Falau akhtau fi ma aftau bihi lahtaja dzalika ila milhin yasluhuhu." Kalau seandainya manusia itu keliru dalam berfatwa, mereka pasti butuh garam untuk memperbaikinya. Maka garamnya itu adalah mengikuti pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Malik pernah berkata, "La yasluhu akhiru adihil ummah illa bima saluha awwaluha." Tidak akan baik akhir umat ini, penghujung umat ini, kecuali dengan apa yang telah membuat baik awalnya, tangkalnya. Awalnya adalah para sahabat. Imam Malik dengan ini memahamkan kepada kita, jika ingin baik, maka ikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ke-17. Dalil yang ke-17 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari A'mash. A'mash berkata, aku mendengar Abu Salih menyampaikan hadis dari Abi Sa'id. Abi Sa'id berkata, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi, la tasubbu ashhabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba." Kalaulah salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, "ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Maka itu tidak akan bisa menandingi satu mud mereka. Bahkan setengah saja tidak bisa. Nah, bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau orang punya emas sebesar gunung Uhud, kalau Anda sudah pernah pergi ke Madinah, lihat pegunungan Uhud yang berbaris itu, tinggi dan berbaris, sebesar itu emas, emas murni sebesar itu. Berapa keturunan itu menggunakannya itu? Dikampak-kampak sedikit-sedikit, jual. Emas sebesar itu, Anda infakkan. Setengah mudnya, setengah mud itu, satu mud itu dua telapak tangan. Berarti kalau setengah satu. Satu telapak tangan para sahabat saja tidak akan bisa mencapai itu. Apalagi orang yang mencela para sahabat Rasulullah SAW. Seperti kaum Syiah, Rafidah, yang mencaci maki, mencela sahabat-sahabat yang utama seperti Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, Utsman radhiyallahu anhu, dan juga mencela, melecehkan ibunda kita, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat asbabul wurud. Sababul wurud hadis ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata itu. Jangan kalian cela sahabatku. Kalau kalian berinfak satu gunung emas Uhud, emas satu gunung Uhud itu tidak akan bisa mencapai satu mud atau setengahnya. Kepada siapa beliau katakan? Siapa yang tahu? Sahabat Khalid bin Walid. Beliau berkata kepada sahabat juga. Cuma sahabat ini bertengkar, berselisih dengan sahabat yang lebih utama. Yang lebih mulia, yang lebih tinggi kedudukannya. Rasulullah SAW marah. Nah, jadi ketika itu Rasulullah SAW menegur Khalid bin Walid. Dan yang seangkatan Khalid bin Walid, orang-orang yang beriman di Hudaybiyah atau setelah Fathu Makkah, bahwa mereka tidak boleh mencela sahabat-sahabat yang lebih dahulu masuk Islam dari mereka. Kalau sesama sahabat saja ditegur seperti itu, maka orang yang sesudah mereka lebih wajib lagi untuk ditegur kalau sampai mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas ada sebagian orang, sedikit sahabat Nabi, sedikit salaf, sedikit ini. Sahabat terus yang diikuti itu kan zaman dulu. Ini perkataan-perkataan yang melecehkan. Mereka zaman dulu tetapi sudah dijamin masuk surga. Anda zaman sekarang dijamin masuk apa? Kok bisa menganggap sepele seperti itu? Seharusnya ketika disampaikan kepada dia perkataan sahabat, hendaknya dia juga menyimak, mendengar. Oh sahabat. Dia hormati, dia hargai. Apalagi sampai menuduh para sahabat Nabi melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti sebagian ahli-ahli sejarah yang salah kaprah menulis-nulis buku tentang sahabat, tentang perselisihan para sahabat, tentang Abu Bakar dengan Fatimah, tentang Utsman, tentang Muawiyah dan lain-lainnya. Nah, orang-orang yang menulis lalu mencela, merendahkan mereka, maka ini termasuk mencela, terkena larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan tidak boleh mencela mereka, kalau ada orang berinfak sebesar gunung Uhud emas tidak akan bisa memenuhi setengah mud mereka, ini pertanda mereka adalah orang yang paling baik, wajib kita mengikuti mereka karena kita tidak akan pernah bisa menyamai mereka. Dalil yang ke-18 yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang diriwayatkan oleh Al-Humaidi, kata Ibnu Qayyim. Lalu beliau dengan sanadnya menyampaikan sampai kepada Abdurrahman bin Salim bin Abdurrahman bin Uwailim bin Sa'idah dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ikhtarani wa ikhtara li ashaban faj'ala li minhum wazara wa ansara wa athara." Sesungguhnya Allah memilihku dan Allah memilihkan untukku sahabat-sahabat, dan Allah jadikan dari mereka itu pendamping-pendamping, pembela-pembela, dan kerabat-kerabatku. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Ada yang menjadi kerabat Rasulullah, Rasulullah menikah dengan mereka, atau anak Rasulullah menikah dengan mereka, akhirnya menjadi kerabat. Ada yang menjadi ansar, pembela-pembela. Ada yang menjadi pendamping-pendamping, wuzara. Nah, semuanya itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau Allah sudah memilih untuk rasulnya pendamping-pendamping, mustahil Allah jadikan mereka itu salah dan keliru. Kalau Allah jadikan para sahabat itu Allah pilih sebagai pendamping-pendamping Nabi, maka tidak mungkin Allah jadikan mereka itu salah dan keliru. Maka mereka terjaga. Kalau memang demikian, wajib kita mengikuti orang yang seperti itu. Dalil yang ke-19 yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Qal, ia berkata, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat hati-hati hambanya, maka Allah dapati hati Muhammad adalah sebaik-baik hati hambanya. Faba'athahu birisalatihi, maka Allah utus dia mengemban risalahnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin. Lalu kata Ibnu Mas'ud, Allah melihat hati-hati hamba sesudah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Allah dapati hati sahabat-sahabat Nabi adalah sebaik-baik hati hambanya setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhtarahum li suhbati nabihi wa nusrati dinih. Lalu Allah pilih mereka untuk menemani nabinya dan membela agamanya. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, kaum muslimin di sini para sahabat, apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, kaum muslimin di sini adalah para sahabat. Kenapa saya tegaskan itu? Karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian orang adanya bid'ah hasanah. Ma ra'ahul muslimuna hasan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabih. Apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka itu adalah baik di sisi Allah. Apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin buruk, maka itu adalah buruk di sisi Allah. Datang orang-orang di zaman sekarang mengatakan berarti ada bid'ah hasanah, selama kaum muslimin memandang itu baik, itu baik. Dia harus tahu dulu hadis ini kan ada awalnya. Jangan potong di situ saja. Hadis ini bercerita tentang sahabat, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipilih untuk menemani sahabatnya dan membela agama Allah. Baru disebutkan situ kalau mereka memandang sesuatu perkara baik, maka itu baik di sisi Allah. Kalau mereka memandang itu buruk, maka itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian wajib kita mengikuti mereka, karena apa yang mereka pandang baik, apa yang mereka pandang buruk itu sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang ke-19. Dalil yang ke-20 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, "Man kana muta'assiyan falyata'assi bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mengikuti seseorang, maka ikutilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa innahum kanu abarru hadhihi al-umma quluba." Mereka itu para sahabat Nabi adalah orang yang paling baik hati manusia, hatinya di antara manusia. "Wa a'maqaha ilman." Dan para sahabat Nabi itu adalah orang yang paling dalam ilmunya. "Wa aqalluha takallufan." Dan orang yang paling sedikit takalluf. Takalluf itu memaksa-maksakan diri. Mereka tidak ada memaksa-maksakan diri dalam suatu perkara. Jadi agama itu ringan kalau kita mengikuti ajaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa aqwamuhum hadiyah." Dan mereka itu adalah yang paling lurus tuntunan petunjuk perilaku mereka. "Wa ahsan wa halan." Dan paling bagus keadaan mereka. "Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi." Mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. "Fa'rifu lahum fadlahum." Ketahuilah hak-hak mereka, keutamaan mereka. Berarti wajib kita mengetahui keutamaan-keutamaan para sahabat. Ini bukan sepele. Oleh karena itu, menanamkan kecintaan kepada sahabat pada diri, menanamkan cinta kepada sahabat pada diri anak-anak kita, wajib, orang tua wajib mewariskan kecintaannya. Dan itu yang dilakukan oleh salafus saleh dahulu. Mereka tanamkan kepada para sahabat mencintai Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Sudahkah kita orang tua menanamkan pada diri anak-anak kita agar mereka mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengidolakan mereka, menjadikan mereka bintang, berangan-angan untuk mengikuti mereka, bisa seperti mereka. Kita harus tahu keutamaan-keutamaannya. Kalau ditanya dari sekian banyak yang hadir ini, siapa yang punya buku tentang siar sahabat? Apa bukunya, Ustaz? Dari dulu mengaji tanya juga apa bukunya lagi. Ini realita kita. Bagaimana kita akan kenal kalau kita tidak pernah membaca biografinya? Bagaimana kita akan tahu keistimewaan-keistimewaan mereka? Bagaimana kita akan tanamkan kepada anak-anak kita? Kita tidak pernah berkisah kepada mereka tentang perjuangan, pengorbanan mereka. Kita belum tunaikan hak para sahabat sebagaimana mestinya kaum muslimin. Ini kewajiban yang kita lalaikan. Lalu beliau berkata lagi, "Wattabi'u atharahum," ikutilah jejak-jejak mereka, kata Ibnu Mas'ud. Wajib kita mengikuti jejak-jejak para sahabat. "Fa innahum kana 'alal hudal mustaqim." Karena sesungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Kalau seperti ini penjelasan Abdullah Ibnu Mas'ud, mereka orang yang dalam ilmunya, bersih hatinya, lurus perilaku dan petunjuknya, maka kebenaran itu tidak akan keluar dari mereka. Wajib bagi umat sesudahnya untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Dalil yang ke-21. Dalil yang ke-21 dibawakannya itu perkataan Huzaifah yang saya bacakan tadi. Kita anggap sudah selesai. Perkataan Huzaifah kepada Qurra. Kita langsung masuk ke dalil 22. Yaitu perkataan Jundub bin Abdullah kepada sekelompok Khawarij. kelompok Khawarij yang bertemu dengannya. Jadi datang orang-orang Khawarij ini menemui sahabat Jundub bin Abdullah masuk ke rumahnya. Lalu orang-orang Khawarij ini berkata kepada Jundub bin Abdullah, "Nad'uka ila kitabillah." Kami, hai Jundub, mengajakmu untuk berpegang teguh kepada kitabullah. Sahabat Nabi diajaknya seperti itu. Dan Khawarij ini kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri mereka itu hudatsaul asnan. Usia mereka masih muda-muda. Kebanyakan seperti itu. Sampai sekarang generasi mereka begitu juga. Sufahaul ahlam. Suka bermimpi, berhayal. Ah, itulah mimpi menegakkan daulah Islamiyah dan segala macamnya. Tetapi hanya mimpi. Kenapa mimpi? Karena tidak menempuh jalan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya disebut mimpi. Datang orang itu menemui sahabat, tidak sopan dikatakannya, "Ah, kami mengajakmu untuk berhukum dengan kitabullah." Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi ini tidak berhukum kepada kitabullah. Jundub bertanya kepada mereka, "Antum, kalian mengajak saya?" "Qalu nahnu, ya kami." Jundub bertanya lagi, "Antum, kalian mengajak saya untuk berpegang teguh dengan kitabullah?" "Qalu nahnu." "Ya kami mengajak Anda." Jundub berkata, "Ya akhabisi khalqillah, fittiba'ina takhtaruna ad-dalalah, am fi ghairi sunnatina taltamisuna al-huda? Ukhruju anni." Apa kata dia? "Wahai seburuk-buruk makhluk Allah. Wahai seburuk-buruk makhluk Allah. Apakah menurut kalian mengikuti kami ini adalah kesesatan? Dan mengikuti selain kami kalian cari petunjuk?" Ini sudah jelas sahabat Nabi. Seolah-olah pandangan mereka sahabat Nabi ini memang keliru keyakinan mereka. Lalu diajaknya, "Ayo ikut kami. Berhukum, berpegang teguh dengan kitabullah." Maka marah sahabat ini. "Kalian mengajak saya?" "Ya kami ajak." "Kalian?" Maka marah beliau, "Wahai sekeji-keji makhluk Allah. Apakah menurut kalian mengikuti kami para sahabat adalah kesesatan? Lalu kalian cari petunjuk selain daripada jalan kami? Keluar!" Diusir. Kemarahan sahabat ini menunjukkan bahwa jika ingin mencari petunjuk, ikuti sahabat. Kalau keluar dari jalan sahabat, maka itu bukan petunjuk. Ini jelas dan tegas sikap sahabat ini. Jadi apa kata Ibnu Qayyim? "Wa minal ma'lum anna man jawaza an takuna sahabah akhta'u fi fatawahum. Faman ba'dahum wa khalafahum fiha faqad ittaba'a al-haq fi ghairi sunnatihim wa qad da'ahu ila kitabillah fa inna kitaballahi innama yad'u ila al-haq wa kafa dhalika izra'an ala nufusihim wa ala sahabah." Apa kata beliau? "Maka barang siapa yang memandang sahabat itu bisa keliru-keliru dalam fatwa-fatwa mereka, dan orang yang sesudah mereka menyelisihi mereka, lalu mereka mengira setelah menyelisihi sahabat itu mereka berada di atas kebenaran, padahal para sahabat sudah mengajak kepada kitabullah, mengajak dan kitabullah hanya mengajak kepada kebenaran. Kalau seperti itu keyakinan mereka, cukuplah itu sebagai kehinaan atas diri mereka." Nah, itu berarti mereka sudah merendahkan diri mereka sendiri. Dalil yang ke-23. Hadis yang sangat masyhur. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i dan lain-lainnya. Dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad berkata radhiyallahu anhu, "Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan zarafat minhal uyun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wejangan-wejangan kepada kami. Nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran yang sangat dalam yang membuat mata kami menangis. "Wa wajilat minhal qulub," hati kami bergetar. "Faqala qailun," lalu ada yang berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun wadd', wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Famadza ta'ahad 'alaina? Apa wasiatmu kepada kami? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisam'i wa tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul Habasyi." Wajib atas kalian mendengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpin kalian itu seorang budak Habasyi. Ka'anna ra'sahu zabibah. Walaupun kepalanya itu seperti zabibah, kurma yang kering. Jadi menggambarkan budak yang hitam, rambutnya keriting-keriting, buruk. Walaupun mereka jadi pemimpin, dengar dan taat. Kemudian setelah itu, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan kewajiban berpegang teguh dengan sunnahnya dengan berpegang teguh dengan sunnah para sahabat. Ini menunjukkan wajib mengikuti para sahabat. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian memegang teguh sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, al-mahdiyina min ba'di, yang mendapat petunjuk sesudahku. Tamassaku biha, pegang teguh. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigit taring kalian, jangan lepaskan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada contoh sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama yang tidak ada contoh sebelumnya adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Hadis sahih ini memerintahkan kita untuk memegang teguh sunnah, sekaligus juga memegang teguh sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, khususnya di sini disebutkan khulafa'ur rasyidin. Ini menunjukkan wajibnya kita mengikuti para sahabat. Dalil yang ke-24 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu billadaina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Wahtadu bi hadi Ammar wa tamassaku bi ahdi ibni Ummi Abdin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Teladanilah dua orang sesudahku, Abu Bakar dan Umar. Ikutilah petunjuk Ammar. Berpegang teguhlah dengan sunnah, dengan tuntunan Abdullah ibn Mas'ud." Rasulullah menyebutkan sebagian sahabat. Ini untuk menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat ini. Maka terlaknatlah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meneladani Abu Bakar dan Umar, mengikuti pendapat Ammar dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka berdasarkan ini wajib kita mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, banyak lagi dalil-dalil, asar, kemudian nanti perkataan tabi'in dan lain segala macamnya, sebanyak 46 alasan beliau kemukakan. Nah, yang ingin memperdalam lebih jauh lagi, silakan rujuk di dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di juz keempat. Di juz keempat, yaitu setelah beliau membahas pendapat imam yang empat tentang perkataan sahabat, kemudian beliau katakan, al-adillah ala wujubi ittiba'is sahabah, dalil-dalil wajibnya mengikuti para sahabat. Silakan, barangkali ada terjemahannya, cari terjemahannya dan baca, pelajari dalil-dalil selanjutnya. Karena waktu kita tidak cukup untuk mengupas ke-46 dalil itu. Tetapi sudah separoh, dan itu insya Allah mudah-mudahan sebenarnya sudah cukup memperkuat akidah dan keyakinan kita wajibnya mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami agama dan mengamalkannya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Tulis pertanyaan dan ajukan ke depan. Pertanyaan yang pertama dari jamaah di Australia melalui Radio Hidayah. Ustaz, apakah diperbolehkan kita berkurban dengan cara mengirimkan uang ke negara lain untuk kurban kami? Bolehkah daging kurban itu dipotong atau dikalengkan? Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, hukum asalnya berkurban itu disunnahkan, disyariatkan, dilakukan di tempat kita tinggal. Di situ hukum asalnya. Kenapa? Karena salah satu maqasidus syariah, hikmahnya, menyembelih hewan kurban itu agar kaum kita bersama keluarga dan kaum muslimin yang ada di sekitar kita bisa berhari raya, bergembira hari itu. Tapi kalau seandainya di tempat itu sudah tercukupi kebutuhan dagingnya dan berlebih, boleh dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Itu boleh? Boleh dikirim. Atau misalnya di sini sudah banyak orang yang berkurban dan di tempat lain kaum muslimin membutuhkan, boleh kita kirimkan uang kita dengan niat berkurban di sana, misalnya di Syria. Kaum muslimin di sana membutuhkan. Barangkali di Idul Adha nanti kaum muslimin di daerah lain mereka bisa bebas menyembeli hewan, memakan dagingnya. Di sana kaum muslimin kesulitan, maka kirimkan. Insyaallah mendapat pahala. Nah, itu boleh. Apakah ada aliran Syiah yang tidak membenci sahabat? Tidak ada. Ya, Syiah semuanya membenci para sahabat. Saya pernah dengar dari seorang ustaz bahwa ada Syiah yang baik dan tidak membenci sahabat. Ada kelompok Syiah yang mendekati Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mereka tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu kelompok Syiah Zaidiyah yang banyak di Yaman. Tetapi itu Zaidiyah masa lalu. Nah, kalau Zaidiyah sekarang sudah sama seperti Rafidhah. Bahkan mereka ditunggangi oleh Syiah Rafidhah yang ekstrim itu. Ya, jadi kalau dulu Syiah-Syiah dulu yang Zaidiyah itu barangkali ada seperti itu. Tetapi sekarang tidak ada lagi. Apakah ada dalilnya mengenai pelaksanaan sholat tahajud tidak boleh dilakukan berjamaah? Saya tanya, siapa yang mengatakan sholat tahajud tidak boleh dilakukan berjamaah? Rasulullah pernah melakukannya di bulan Ramadan berjamaah. Oh, itu kan bulan Ramadan, Ustaz. Rasulullah pernah juga bersama sahabat yang lainnya di luar Ramadan. Bersama istrinya juga pernah. Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Rasulullah tidak rutin melakukannya. Dan Rasulullah tidak mengkoordinir, menetapkan malam Ahad besok kita akan adakan sholat tahajud berjamaah di masjid, dihimpun. Yang seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita bangunkan keluarga kita, mau sholat sunat bersama silakan, tidak ada masalah. Tapi bukan dijadikan sebuah rutinitas yang akhirnya menjadikan itu sebuah amalan bahwa sholat tahajud itu berjamaah. Tetapi boleh, apalagi kalau niat kita untuk melatih anak-anak kita. Itu boleh. Tidak ada masalah. Ya. Apakah kunut selalu dilakukan Nabi setiap salat subuh? Tidak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut nazilah selama satu bulan. Dan itu beliau lakukan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kunut subuh ketika ada 70 orang sahabat yang terbunuh. Dibunuh oleh suku Ri'alin dan Zakwan. Lalu Rasulullah SAW melakukan kunut. Berdoa kepada Allah agar mereka dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Kunut itu namanya kunut nazilah. Kalau kunut subuh terus menerus, tidak ada hadis yang sahih. Kalau hadis dhaifnya ada. Tetapi yang sahih itu tidak ada. Ustaz, apakah riwayat ini benar, Ustaz? Seorang sahabat yang setiap selesai sholat langsung berdiri dan pulang ke rumah tanpa berdoa terlebih dahulu. Dan ditegur oleh Rasul SAW, apakah kamu tidak ingin duduk bersamaku? Sahabat ini menjawab, ya Rasul, saya hanya memiliki satu kain dan saya bergantian dengan istri saya. Karena istri saya menunggu saya untuk melakukan sholat. Riwayat ini menjadi dalil di tempat saya, untuk masjid tempat saya, untuk wajib berdoa setelah sholat fardu, terkhususnya untuk imam yang memimpin sholat. Hadis ini sahih, tetapi sama sekali di situ tidak ada keterangan Rasulullah menegurnya karena dia tidak berdoa. Rasulullah hanya berkata, apakah kamu tidak mau duduk bersama saya? Ya duduk, bukan berdoa bersama saya. Jadi sama sekali di situ tidak ada sama sekali. Tersirat saja tidak ada. Mana dalilnya menunjukkan wajibnya berdoa bersama setelah sholat fardu, apalagi dipimpin oleh imam? Tidak ada sama sekali. Jadi kalau ada orang yang menggunakan hadis ini sebagai dalil, ini namanya dia tidak paham dan tidak mengerti cara memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah hanya mengatakan, tidakkah kamu mau duduk bersamaku? Duduk. Ya duduk bersama sahabat biasanya setelah sholat mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun hadis yang menunjukkan atau mengisyaratkan Rasulullah memimpin doa dan diaminkan oleh para sahabat setelah sholat fardu. Tidak ada. Ya, jangankan yang tegas, yang tersirat saja tidak ada. Alhamdulillah saat ini saya sudah menempati rumah baru. Alhamdulillah. Dengan rumah baru ini saya selalu berdoa kepada Allah agar saya dan keluarga dijauhkan dari sifat sombong dan kufur nikmat. Tetapi tetangga selalu menuntut saya untuk membuat pesta syukuran. Kalau selalu sering berarti itu. Saya masih ragu karena dengan kegiatan tersebut pasti akan muncul sifat pamer di keluarga saya. Mohon apa dalilnya mengenai masuk rumah. Ya masuk rumah lewat pintu baca doa. Tidak ada dalil. Rasulullah mengajarkan kalau masuk rumah itu dulukanlah ke kanan baca bismillah. Kalau ada orang ucapkan assalamualaikum bismillah. Sudah. Itu cara masuk rumah. Tidak ada cara-cara yang lain. Nah, jadi kalau bersyukur bukan begitu caranya. Tapi kalau kita memang di situ pendatang baru. Kita bangun rumah di tempat lain dan kita akan pindah dan baru di situ, kita ingin berkenalan dengan warga, bersosialisasi. Tidak apa-apa buat makanan, undang mereka hadir ke rumah, bukan dalam rangka syukuran rumah baru, tidak. Karena kita ingin menjalin hubungan dengan tetangga-tetangga kita. Itu tidak ada masalah, perkara yang mubah, silakan. Boleh, ayo makan, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk acara syukuran masuk rumah baru, itu tidak ada. Ana seorang guru di salah satu sekolah. Biasanya kita selalu dapat bantuan namanya dana fungsional. Satu kali dalam satu semester. Ketika uang itu sampai kepada kami selalu dipotong dengan pajak ditambah lagi uang saku untuk kandepak. Nah, kandepaknya kan sudah dapat uang fungsional juga. Kok minta juga lagi? Setiap guru harus memberikan uang itu walau hanya 50 ribu atau 100. Bagi yang tidak memberikan maka kemungkinan nanti tidak mendapatkan lagi bantuan itu. Atau dikatakan bakhil, tidak mau berbagi. Yang seketek itu disuruh juga bagi-bagi lagi. Dibagi kepada orang yang banyak pula punya uang. Kalau kepada orang miskin, apalah ini kepada bosnya pula yang banyak uang. La ilaha illallah. Bahkan sekolah lain ada yang memberikan lebih banyak dengan harapan mereka selalu mendapatkan bantuan itu. Apakah ini termasuk zalim dan sogokan? Bagaimana posisi anak yang lebih baik, Ustaz? Apakah anak ikut mengambil dana itu dengan membiarkan maksiat yang dilakukan sebagian oknum atau anak tolak saja dana itu? Kalau Anda bisa sampaikan kepada pihak yang lebih berwenang sehingga tidak terjadi lagi tindak kezaliman itu, dan itu zalim. Tidak terjadi lagi tindak kezaliman itu, maka lakukan. Kalau Anda sanggup, jika tidak maka bersabar dan Anda hanya menerima hak Anda. Kalau Anda tidak bisa mengambil hak Anda kecuali terpaksa dizalimi, Anda tidak menyogok. Anda tidak dalam posisi menyogok, tetapi harta Anda dirampas. Dan itu hak Anda. Silakan, walaupun diambil 50 ribu, 100 ribu, tidak mengapa, bukan berarti Anda membiarkan kemungkaran, tidak. Karena Anda dalam posisi lemah sekarang. Dan itu hak Anda yang diberikan oleh pemerintah. Karena tugas Anda, Anda boleh mengambil hak itu. Ketika hak itu tidak bisa Anda ambil kecuali karena dizalimi seperti itu, Anda dalam posisi dirampas, dirampok. Jadi tidak mengapa Anda ambil walaupun dipotong, ya, karena Anda mengambil hak Anda. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut sehingga mereka bisa mengambil rezeki yang halal dan diberkahi. Ustaz, tadi disampaikan bahwa apabila Allah menyebutkan kata la'alla, maka itu berarti maknanya pasti. Apakah kata la'alla yang ada dalam surah Al-Baqarah 183 berarti kita pasti mendapatkan derajat takwa, la'allakum tattaqun, dalam perintah puasa itu? Ya, pasti. Tapi syaratnya betul-betul puasa. Kalau Anda betul-betul puasa, pasti insya Allah mendapatkan ketakwaan. Masalahnya sudah betul belum puasanya. Nah, betul puasa ini zahiran wa batinan, keikhlasan, ya, kesungguhan dan keyakinan kita, kesabaran kita, dan lain sebagainya. Banyak lagi faktor-faktor yang mendukung jaminan takwa tersebut. Janji Allah itu pasti. Harus kita yakini itu. Masa Anda katakan Allah berpura-pura pula berjanji kepada hambanya? Tidak boleh. Itu pasti diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang betul-betul berpuasa. Apakah kisah Muawiyah dan Sa'labah yang diceritakan sebagian ustaz-ustaz tentang keburukan mereka benar, sehingga mereka menceritakan dua sahabat ini sebagai perilaku yang jelek di dalam dakwah-dakwah mereka? Bagaimana kita harus bersikap? Kisah Sa'labah yang diceritakan yang miskin lalu meminta doakan kepada Rasulullah SAW, lalu dia diberi bantuan dan didoakan sehingga ternaknya melimpah, lalu akhirnya sampai ujung-ujungnya dia tidak pergi sholat Jumat lagi. Lalu dikatakan di situ bahwa dia sudah nafakoh, menjadi nifah. Ini adalah kisah yang lemah. Sudah diteliti oleh para ulama ahli hadis, ternyata kisah itu dibuat-buat. Dan tidak pantas dinisbatkan, disandarkan kepada para sahabat. Karena ternyata sahabat Sa'labah ini salah seorang yang ikut perang Badar. Dan sahabat yang ikut perang Badar itu semuanya sudah terjamin. Rasulullah SAW berkata kepada Umar ketika itu yang marah ketika ada salah seorang sahabat perang Badar yang mengirim surat rahasia kepada orang musyrikin Quraisy, dia dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wa ma yudrika ya Umar? Apakah engkau tidak tahu hai Umar, la'allallaha qad tala'a ala ahli Badrin. Allah sudah melihat hati ahli Badar. Lalu Allah berkata, if'alu ma badalakum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, aku sudah ampuni kalian. Jadi, sahabat yang 300-an yang ikut perang Badar itu adalah manusia terbaik, sahabat yang terbaik. Sebagaimana malaikat yang ikut serta dalam perang Badar itu adalah malaikat terbaik di atas langit sana. Nah, jadi tidak benar. Dan banyak ustaz-ustaz menukilkan itu dalam khutbah-khutbah Jumat mereka, karena mereka tidak meneliti dahulu sebelum menyampaikan. Ambil, kutip, sampaikan, oh ini mantap ini, bisa menggugah. Tanpa mereka teliti dahulu dari mana asal-usul dan derajat riwayat tersebut. Siapakah Samiri? Apakah benar ia Dajjal? Buku Dajjal berada di segitiga Bermuda, karangan Muhammad Isa Daud. Apakah hikmah disebutnya nama Samiri dalam Al-Quran sedangkan Dajjal tidak? Samiri salah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa, yang menyimpang. Nah, dan dia itu bukan Dajjal. Tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa dia itu Dajjal. Dan buku Dajjal berada di segitiga Bermuda karangan Muhammad Isa Daud, buku yang tidak layak untuk dibaca. Sedangkan Rasulullah SAW saja tidak tahu di mana Dajjal, buku itu bisa menyebutkan bahwa Dajjal ada di segitiga Bermuda. Rasulullah SAW tidak tahu di mana pastinya. Rasulullah hanya mengatakan ada di sebuah pulau di samudra, tapi Rasulullah tidak menyebutkan di mana pastinya. Jadi buku tersebut dikarang oleh seorang wartawan. Muhammad Isa Daud itu hanya wartawan, bukan ulama. Dan banyak dialog-dialog dengan jin itu landasannya. Tidak bisa dipegang. Jadi buku tersebut tidak pantas untuk dibaca. Apa hikmah disebutnya nama Samiri dalam Al-Quran sedangkan Dajjal tidak? Allah yang tahu hikmahnya. Yang penting yakini saja bahwa Dajjal itu ada. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal hikmahnya hanya Allah yang tahu. Dan sebagian ulama mengatakan tidak disebutkan di situ di dalam Al-Qur'an karena sudah ada di dalam hadis. Maka tidak perlu lagi disebutkan di dalam Al-Qur'an, cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkannya karena Allah juga yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya. Dan juga banyak berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya tentang akan terjadi ke depan tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada masalah itu. seperti munculnya dabbah, ya. Nah, dan lain-lainnya perkara-perkara yang terjadi menjelang hari kiamat tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Bagaimana kita sebagai muslim dan muslimah untuk mengingatkan para pemimpin kaum muslimin seperti Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, bahkan Presiden untuk memperbaiki kehidupan sesuai dengan syariat Islam? Yang pertama, Anda harus ikhlas. Tujuan betul-betul untuk menasihati. Bukan pamer, bukan cari nama, bukan untuk dikenal, dan lain sebagainya. Harus ikhlas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda lakukan itu secara sembunyi-sembunyi. Bukan dibeberkan di tengah umum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau kita melihat sesuatu, idza ra'aita syai'an takrahuhu, apabila engkau melihat sesuatu yang tidak engkau sukai, min imamikum, dari pemimpin kalian, falyakhudz biyadih, maka ambil tangannya, raih tangannya, falyansahhu, dan nasihati dia. Empat mata. Jangan dibuka aibnya di depan orang, disebarkan di media massa, diadakan dialog untuk menghujat keburukan-keburukannya. Anda sendiri tidak akan tahan kalau diperlakukan seperti itu. Nah, ini adalah manhaj atau metode-metode orang-orang kufar yang ingin merusak bangsa-bangsa kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin, sehingga di sana tidak pernah terjadi ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian. Masyarakatnya tidak punya sopan santun terhadap pemimpin, adab dan etika tidak ada lagi. Nah, adabnya nasihati secara baik-baik. Sampaikan kebenaran. Kalau ditolak, Anda sudah menunaikan kewajiban. Kalau diterima, alhamdulillah. Oh, saya tidak bisa datang Ustaz, saya tidak berani. Tidak berani, cukup, diam, ingkari dengan hati. Berarti Anda termasuk orang yang lemah iman. Tidak ada masalah, takut Anda. Nah, kalau di depan orang ramai, berani dia. Kalau berhadapan, tidak berani. Nah, kalau diliput media massa, berani. Oh, kalau sudah di hadapan, berdua saja, tidak berani dia. Tapi kalau diliput, berani dia. Nah, ini namanya bagak kerengkang. Tetapi, jihad yang berat itu adalah kalimatul haq. Kalimat yang hak. Tuqal baina yaday al-imam al-jair. Yang disampaikan langsung berhadapan di hadapan pemimpin yang zalim. Tidak ada yang meliput, tidak ada yang mengetahui. Anda sampaikan. Kalau berani, itu baru jihad, baru hebat. Tidak bisa seperti itu melalui surat. Sampaikan surat. Tidak bisa melalui perantara orang-orang yang bisa menyampaikan. Nanti tidak sampai Ustaz. Yang penting usaha dulu. Belum berusaha lagi, sudah mundur. Apakah ada para sahabat Nabi yang berdakwah sampai ke negeri Cina? Tidak tahu, tapi kalau di perbatasan-perbatasan negeri Cina itu sudah sampai. Ya, itu sudah sampai di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan di zaman Ali itu sudah sampai ke perbatasan Cina. Bahkan di zaman Umar juga sudah sampai ke perbatasan Cina, dan sudah sempat terjadi perang dan segala macam. Tetapi sampai ke dalam negeri Cinanya, itu Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ada yang saya dengar dari Ustadz yang mengatakan bahwa ada sahabat Nabi yang sampai ke Indonesia, katanya di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Selatan. Apa memang ada, Ustadz? Ah, ini bercanda mungkin dia itu. Ini asbun, asal bunyi. Ini masa yang panjang, butuh penelitian sejarah. Sedangkan masuk Islam ke Indonesia saja, puluhan pendapat. Puluhan banyak pendapatnya, ada yang berpendapat Islam masuk dari Riau, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Aceh. Orang Priaman mengatakan dari Priaman, singgah di situ. Ah, macam-macam pendapatnya. Ini butuh data-data yang valid, penelitian, bukti-bukti. Tidak bisa sembarangan saja, ini asal ngomong, ini dari Tapanuli Selatan, biar hebat pula orang di sana, ada sahabat Nabi di sana. Sahabat yang mana? Sahabat Nabi itu sudah terdata semuanya di dalam kitab-kitab para ulama kita. Sampai tempat wafatnya di mana? Nah, sahabat yang mana ini? Kok bisa ulama tidak tahu, orang Tapanuli Selatan tahu gitu? Nah, itu belum aneh lagi. Saya pernah waktu dakwah di salah satu tempat di Sumatera Utara itu. Mereka malah mengaku Imam Mahdi itu muncul di Sumatera Utara itu juga orang Medan. Wah, ini aneh lagi. Udah muncul Ustaz di Medan. Apa bedanya jin di zaman Rasulullah dengan jin di zaman sekarang? Jin itu sama saja. Ya, jin di zaman Rasulullah, ya, ada yang beriman, ada yang tidak. Zaman sekarang juga ada jin yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman di zaman itu ada yang ikut berjuang bersama Rasulullah. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan Di dalam kitab Fathul Bari ada beberapa nama-nama jin yang tergolong sahabat Nabi. Karena jin itu ada yang berguru langsung kepada Nabi. Kan ada dalam surat jin dan surat Muhammad itu. Rasulullah datang mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Berarti mereka bertemu dengan Nabi, beriman. Dan mereka menjadi sahabat, sahabat Nabi SAW. Karena sahabat itu adalah bertemu, beriman, dan mati di atas keimanan itu. Bahkan mereka berdakwah. Tadi ayat yang saya bacakan, jin berkatakan, ya qaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaumku, penuhi. Da'iyallah. Da'i yang mengajak kepada Allah. Maksudnya supaya mereka beriman. Ustaz, tentang hisbal. Apa itu hisbal? Bukan hisbal. Isbal. Berarti Anda dengar-dengar aja, tidak membaca. Dengar-dengar, salah dengar. Hisbal, kata. Saya pernah mendengar ada kisah mengapa Rasul memendekkan celana karena menghindari sombong. Dari mana Anda tahu Rasulullah pakai celana? Sembarangan aja. Celana yang seperti apa? Tetapi ada Utsman, sahabat Rasul juga celananya panjang. Ah, ini Anda salah dengar ini. Dengar baik-baik lagi. Namun tidak pula Utsman disebut sombong. Apa benar kisah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memendekkan pakaian, bahkan tidak ada disebut di situ celana. Kalau lafaz-lafaz hadisnya pakaian dan sarung, Anda sebut celana di situ. Tidak ada dalam lafaz hadisnya. Kalau ada ustaz yang menyampaikan seperti itu, salah dia. Suruh merujuk lagi. Lafaz-lafaz hadis itu kalau tidak pakaian, sarung. Izrah atau izar. Rasulullah mengatakan izratul mu'min ila nisfi saqaihi, batas sarung kaum muslimin itu di tengah betisnya. Karena umumnya orang ketika itu pakai sarung dan sirwal. Sarung, sirwal dilapis sarung. Nah, begitu juga pakaian. Oleh karena itu banyak kisah-kisah tentang isbal itu, sahabat itu pakai sarung disebutkan. Jadi Rasulullah juga mengatakan batasnya minimal, kalau tidak sanggup setengah betis boleh diturunkan, boleh diturunkan. Kemudian Rasulullah jelaskan jangan sampai menutupi mata kaki. Adapun sahabat yang melorot pakaiannya itu bukan Utsman, itu Abu Bakar Siddiq. Beliau itu kurus. Jadi sarungnya itu melorot terus, namanya orang kurus kan? Nah, orang kalau kurus seperti itu tidak ada tempat bergantung sarung itu. Kalau terlalu gemuk juga tidak bisa bergantung juga sarungnya. Susah dia. Ah, makanya orang gemuk atau terlalu gemuk atau kurus melorot biasanya. Nah, Abu Bakar takut dia termasuk maka dalam orang yang isbal. Maka dia mengadu kepada Rasulullah SAW karena sarungnya suka melorot. Maka Rasulullah katakan bahwa lasta minhum, engkau tidak termasuk orang-orang yang diancam dalam hadis itu. Itu Abu Bakar ada alasannya. Dan kenapa beliau mengadu? Karena takut. Jadi Rasulullah melarang isbal itu karena dua hal. Yang pertama karena sombong, yang kedua tidak sombong. Kalau dia isbal karena sombong, maka hukumannya disebutkan di dalam hadis itu, di hari kiamat tidak dipandang oleh Allah, tidak diajak berbicara, tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih. Itu kalau sombong sebabnya. Kalau dia isbal tanpa sebab sombong, itu sekedar diazab saja yang di bawah itu. Di bawah mata kakinya. Maka di sini ada sebuah kaedah usul fiqh yang harus dipahami. Cara kita menyimpulkan hukum. Nas-nas, dalil-dalil itu ada yang sifatnya mutlak. Ada yang sifatnya muqayyad. Ini kalau saya jelaskan agak berat ini. Mutlak itu hadis yang bentuknya lepas. Tanpa ada ikatan-ikatan, batasan-batasan. Contoh dalam masalah ini Rasulullah bersabda, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Pakaian yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Apa-apa yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Ini mutlak tanpa ada batasan. Kemudian ada pula yang muqayyad. Muqayyad ini ada batasannya. Batasannya apa? Sombong. Contohnya Rasulullah menyebutkan man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang menyeret kainnya karena sombong, la yanzurullahu ilaihi, Allah tidak melihat kepadanya, wa la yuzakkihi, Allah tidak mensucikannya. Walahu azabun alim, dan baginya azab yang pedih. Dan ada lafaz-lafaz yang berbeda lagi. Ada Rasulullah mengatakan salatun, ada tiga orang. Salatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga golongan. Allah tidak berbicara kepada dia, tidak memandang dia, dan tidak mensucikannya. Baginya azab yang pedih. Salah satunya orang yang isbal karena sombong. Nah, ketika kita dapatkan dua dalil, yang satu muqayyad dalam satu permasalahan, sebabnya berbeda, hukumannya berbeda. Lihat, sebabnya berbeda, hukumannya berbeda. Yang mutlak tadi sebabnya tanpa sombong, hukumannya berbeda. Yang muqayyad tadi karena sombong, sebabnya hukumannya berbeda. Kalau kita dapatkan dalil yang seperti itu dalam kaidah usul fikih, maka setiap hadis itu harus diamalkan sesuai dengan kandungannya. Berarti tersimpulkanlah di situ, isbal itu sombong tidak sombong terlarang. Tapi kalau sombong lebih besar lagi hukumannya. Gitu cara menyimpulkannya. Ini beralasan, oh kan tidak sombong, ada kok hadisnya kalau tidak sombong. Ini main comot-comot saja, tidak mengkaji. Tapi kalau mengkaji, begitu metode ulama. Mereka ada kaedah-kaedah untuk menyimpulkan. Allahu a'lam. Kaum muslimin dan muslimat, masih banyak pertanyaan, waktu kita pendek. Saya mohon maaf, waktu zuhur telah dekat. Cukup sampai di sini dahulu pertemuan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.